السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Taala di atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dapat kita meneruskan pada hari ini hadis ke-208. Selain? 608. 208. Tak nak tahu. Asyarat. 365. Muka surat 365. Minggu lepas kita menyingkap kembali apa yang telah kita bincangkan minggu lepas, hadis yang berkaitan bahawa hadis Muawiyah bin Al-Hakam, di mana dalam hadis tersebut telah kita terangkan bagaimana Muawiyah bin Al-Hakam telah berkata-kata bertutur dalam solatnya, bukan bertuturan yang tidak ada faedah, tetapi atas dasar menyahut ataupun melaksanakan satu kewajipan. Kewajipannya adalah kewajipan mentasmitul atis. Tasmitul atis adalah merupakan kewajipan seorang muslim kepada muslim yang lain. Di antara Nabi SAW wajibul muslim ala muslim sit atau khams dan satu riwayat. Tasmitul atis di antaranya adalah tasmitul atis. Maknanya kita membacakan atau kita mendoakan bagi orang yang telah bersin. Tapi adakah kita mendoakan bila-bila masa? Kita kata tidak. Kita berdoakan apabila kita mendengar dia membacakan Alhamdulillah. Jadi mereka yang tak membaca Alhamdulillah, tak ada doa tersebut. Tak ada hak untuk didapatkan doa kita. Sebagai ulama memasukkan ini dalam bab ta'zir bagi dia. Ta'zir bagi orang yang tidak bersyukur di atas nikmat Allah berikan dengan kebersinan dia itu, maka dia tidak diberikan atau tidak diberikan hak untuk didoakan. Itu di antara sebagai ulama letakkan sebagai ta'zir yang terendah. Ta'zir adalah setiap hukum yang mana kita lihat tidak Allah tentukan dengan kita katakan dengan had-had yang tertentu. Kalau ditentukan dengan had-had yang tertentu dinamakan hudud. Kalau tak ditentukan dengan had-had tertentu dinamakan sebagai ta'zir. Jadi ta'zir di antara ini kita lihat juga bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa melaksanakan atau melaksanakan sesuatu perintah Allah adalah satu tanggungjawab seorang muslim. Jadi apabila seorang sahabat ini melaksanakannya atas dasar mengikut akan apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bersin mengatakan alhamdulillah dikatakan kepadanya ya rahmatullah, maka beliau pun dengan niat demikian mengatakannya, bukan atas dasar untuk melalaikan diri dalam solatnya. Jadi kita katakan walau bagaimanapun ianya adalah terlarang. Dan dalam hadis ini akan diterangkan bagaimanakah turunnya ayat ini, maka menyebabkan setiap perbualan manusia dalam solat dilarang. Baik, kita pergi pada hadisnya. Wa an Zaid bin qala al-musannif rahimahullah taala fi kitabihi subul salam, wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu an qala inna kunna lanatakallamu fi salati ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam يكلمنا أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه واللفظ لمسلم. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu berkata, dahulu kami bercakap-cakap di saat kami sedang salat. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah seorang daripada kami berbicara kepada sahabatnya tentang keperluannya. Hinggalah turun ayat, peliharalah kamu segala solat. Itu semua solat-solat. Ini maksudnya solat lima waktu. Dan peliharalah solat wusta, solat pertengahan. Berdirilah untuk Allah dalam solatmu dalam keadaan khusyuk, qanit. Qanit dalam bahasa Arabnya menunjukkan keadaan khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam dan tidak berbicara. Muttafaqun alaihi, sedangkan lafaznya ialah lafaz Muslim. Sebagian daripada kita mungkin memperkatakan, kenapakah lafaz ini menunjukkan khusyuk ini adalah dalil bagi pelarangan akan berkata-kata dalam solat? Mungkin boleh kita bincangkan sekejap sebelum kita masuk hadis ni. Kenapa kita katakan demikian? Maka kami diperintahkan untuk diam dan tidak berbicara. Mereka faham daripada ayat tersebut ialah diam dan tidak berbicara. Macam mana kita katakan? Bagaimana keluarkan faedah daripada jampatan ini? Kita perlukan musyarakah. Disuruh konsentrasi, berikan tumpuan. Okey, kalau diberi tumpuan untuk solat, jadi maksudnya dia suruh khusyuk tumpuan. Ada orang boleh kata tak? Kita kalau tawaf kita khusyuk tak? Tak khusyuk eh. Kita kalau doa dalam solat, dalam doa kita khusyuk tak? Khusyuk. Dalam solat, dalam zikir khusyuk. Dalam kita bertawaf bila waktu doa ke khusyuk tak? Waktu berbuang orang tak khusyuk. sini. Kita kata. Jadi maksudnya sini adalah poin kita katakan bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami daripada ayat yang diturunkan ini ialah tidak boleh berkata-kata. Dan ditakidkan lagi, ditekankan lagi dengan pembetulan dan juga pembetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Jadi menunjukkan di sini bahawa pertama sekali di sinilah datangnya kelebihan fadl sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kalau dibandingkan kefahaman mereka dengan kefahaman kita, sudah tentulah kefahaman mereka diberi keutamaan. Kenapa? Kerana mereka adalah orang yang terdekat dengan wahyu Allah Taala, terdekat pada Rasulullah, dan apabila mereka ini berada di hadapan apa kita kata tanzil, maknanya penurunan wahyu-wahyu itu, sama ada wahyu itu berupa daripada Al-Quranul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih memahaminya. Sebab itu sangat-sangat kita kata pincang kalau seseorang itu tidak kembali kepada sahabat dalam apa yang tidak datangkan daripada hujah-hujahnya, kerana kefahaman sahabat ini ada kedudukan yang sangat tinggi kerana merekalah orang-orang yang menyaksikan penurunan wahyu ini. Apabila mereka menyaksikan penurunan wahyu ini, mereka lebih faham daripada sesiapa yang tidak menyaksikannya. Kedua, kita katakan bahawa bila mereka dapat tunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mentakidkan lagi, mengukuhkan lagi kefahaman mereka daripada apa yang diturunkan oleh Allah dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan dan mengapa mengikrarkannya. Dari sini kita dapati bahawa tidak, sebab itu dalam mentafsirkan ayat juga kita kembali kepada tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur maknanya tafsir berpandukan kepada asar. Tafsir berpandukan kepada asar maknanya tafsir kita balik kepada, pertama sekali kita balik kepada wahyu itu sendiri. Wahyu menafsirkan wahyu. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Kalau tak dapat tafsirannya daripada Al-Quran juga, kita kembali kepada tafsiran Nabi SAW. Kerana wahyu menafsirkan wahyu. Kerana hadis Nabi SAW adalah wahyu Allah. Dan keduanya sama kedudukannya di sudut wahyu kewahyuannya. Yang berbezanya daripada sudut mu'jizatnya. Satunya kita lihat mu'jiz, satu tidak. Satunya kalau kita baca dapat pahala dengan niat tilawah, satu tidak. Jadi dengan itu kita tahu kedudukannya, kebenaran yang ada padanya adalah benar. Sekedulunya sama. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dasar kita dalam kita kembali kepada agama, perkara yang berkaitan dengan agama, ialah kembalilah pertama daripada apa, kalau kita ada percanggahan, perbezaan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu ada bercanggah atau ada perselisihan di antara kamu dalam sesuatu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kembali kita kepada Allah dan Rasulnya, inilah menunjukkan bahawa kita benar-benar inginkan kebenaran. Dan kalau kita kembali kepada Allah dan Rasulnya kita tak faham, kita balik kepada kefahaman sahabat. Barulah kita akan lihat kefahaman akan lebih jelas. Dalam apa semua masalah, terlebih lagi dalam masalah akidah. Tak masuk. Rizwan tengok saya senyum, nak masuk ke tak nak masuk bab. Tapi kita tak masuk. Kerana kita tak masuk bab akidah dalam dalam pelajaran fikih dan hadis ni. Penjelasan kalimat. Dahulu kami bercakap-cakap di saat kami sedang solat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini ucapan-ucapan yang mereka perlukan saja, tidak seperti saat mereka berbincang dalam satu majlis. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ucapan berikut. Salah seorang daripada kami berbicara kepada sahabatnya tentang keperluannya hingga turun ayat, peliharalah segala solatmu, solat lima waktu, dan peliharalah solat wusta, solat asar, berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Kalimat wusta dalam ayat tersebut bermakna solat asar, sebagaimana yang dikatakan oleh majoriti ulama, bahkan ada mengatakan bahawa ia adalah ijma'. Kenapa ada ijma'? Kerana ada dalil yang menunjukkan bahawa solat wusta itu adalah asar. Kerana sahabat menerangkannya juga. Bahawa telah kami disebutkan untuk solat wusta. Mana di situ solatnya solat asar. Dalam satu riwayat oleh sahabat dan Nabi SAW disebutkan dengan solat daripada solat wusta itu, di solat asar. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. Dalam syarah Muslim, An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini dalil atas haramnya semua jenis perkataan manusia, dan seluruh ulama berijma' bahawa seseorang yang berbicara dengan sengaja padahal dia tahu bahawa hal itu hukumnya haram, kemudian pembicaraan tersebut bukan untuk kemaslahatan dan bukan untuk menolong orang yang celaka atau sejenisnya, maka solat dia batal. Kemudian beliau menyebutkan perbezaan pendapat jika perkataan tersebut untuk kemaslahatan, dan kami akan kami bahas dalam perbahasan hadis Zil Yadain dalam bab sujud sahwi. Ini dalam bab lupa. Para sahabat memahami perintah untuk diam dari ungkapan dengan khusyuk kerana ia adalah salah satu daripada ayat daripada arti Al-Qunut, yang sebenarnya kata tersebut memiliki 11 arti. Seakan-akan mereka memilih arti ini berdasarkan kondisi saat itu, atau boleh jadi dari tafsir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Hadis ini telah kami bahas dengan luas dalam syarah Al-Umdah. Seandainya seorang itu yang sedang solat terpaksa harus memperingatkan temannya, maka syariat Islam mengajar ucapan tertentu, iaitu yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Ini namanya adalah kita katakan apa? Fatah alal imam, al-fath alal imam, membuka imam yang telah tersepit atau terlupa untuk kita apa, kita membuka baginya. Jadi dalam hadis ini telah kita datangkan bahawa penting sekarang kalau dilihat juga daripada sudut dalil. Kita balik kepada tadi, kita kata bahawa kita kembali kepada hadis. Kalaulah kita balik kepada Quran dan kembali ke sunnah berhadis, kalau kita dapati bahawa maknanya juga kita tak faham kerana lafaz-lafaz hadis ni mempunyai berbagai makna. Jadi kita balik kepada bahasa, tidak kita balik kepada bahasa. Tapi kalaulah ada syarahnya daripada sahabat yang memilih makna daripada bahasa-bahasa yang tidak datang kepadanya, kita kembali kepada makna yang telah difahami oleh sahabat. Walaupun ada membawa makna yang lain daripada suatu bahasa. Kenapa demikian? Kerana itulah yang dimaksudkan. Kerana kalau kita lihat kepada kalimah kunut itu sendiri, kunut boleh macam-macam mana. Di antaranya dalam keadaan khusyuk, kadang-kadang berdiam, dalam keadaan berdiri, bukan berdiri saja, dalam keadaan kita dalam keadaan kita katakan mengangkat tangan dalam berdoa, so itu namakan kunut juga. Bahkan kalimah-kalimah lain yang kita gunakan, yang digunakan sebagai qanata. Kunut juga boleh bermakna putus asa. Kunut boleh bermakna kalimah-kalimah yang kalau didatangkan tambah alifnya, tambah ini, boleh bermakna lain. Jadi dengan itu kalau kita lihat, lepas tu kita dalam kita doa istisqa, Allahumma aghithna wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan. Janganlah jadikan kami dalam kalangan orang-orang yang qanitin. Qanitin ni orang-orang yang berkunut khusyuk tak? Qanitin mana orang yang putus asa. Jadi balik, kalau kita balik pada bahasa ni, nama mana banyak mana. Sebab tu dia datang kat sini, bahawa dia datang kat 11. Saya baru bagi kaji apa 11-11-nya tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita dapat bahawa dari sudut bahasa yang kita tahu sekarang ini, dapat banyak. Tapi kenapa tak diambil kalimah satu daripadanya? Kerana sahabat telah memilih kalimah tersebut sebagai maknanya. Kerana itulah yang mereka fahami daripada syarah Nabi SAW. Nah. Boleh. Silakan. Kemudian kita pergi pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu, kita kalau pergi nanti kita pergi nanti balik kita cuba terangkan lagi. Okey, balik pada kita keluarkan hadis faedah dululah dari hadis ni. Apa boleh kita dapati pada hadis ni adalah makna qunut adalah sukut. Makna qunut adalah sukut dan juga maknanya adalah khusyuk. Tidak melarikan khusyuk, maknanya khusyuk. Kemudian kita balik kepada daripada hadis yang telah diterangkan ini, kita dapati bahawa kalau seseorang berkata-kata kerana disuruh dalam perintah itu waqumu lillahi qanitin, kalau dia berkata-kata akan menafikan pula sifat qanit tersebut, sifat kekhusyukan ataupun berdiamnya keadaan tersebut. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa berkata-kata ini ternafi kalau kita laksanakan dalam solat. Tak berlakunya perintah yang diperintahkan oleh Allah, peliharalah kamu akan solat-solat kamu dan solat usta, solat pertengahan, dan lakukanlah dalam keadaan berdirilah dan lakukannya dalam keadaan khusyuk dan diam. Jadi dengan itu kita katakan bahawa penting kita mengambil perhatian bahawa kalam atau berkata-kata adalah menafikan sifat qunut ini. Kita kalau dekat qunut, bahasa ni kena kalimah asal dia adalah qanata. Kita boleh sebut qunut, boleh sebut qanit, boleh sebut semua maknanya samalah. Kan? Tak mau nanti orang cakap kita salah kalau saya tergunakan qunut, orang kata qunut subuh ke? Betul bahasa buat pun. Tak. Qunut di sini maknanya sama. Jadi qunut wa qunut qunut tulu qunutihi, semua kalimah-kalimah tu yang dibincangkan bukan kita masukkan qunut yang kita lakukan semasa solat subuh ataupun sebelum semasa apa witir yang mana dalam perbincangan ulama tidak kita masukkan. Yang kita masukkan qunut di sini adalah maksud ayat ini wa qumu lillahi qanitin, kerana asal masdar ni kata dasar ni ialah qunut. Nah, qanitin. Baik, berkenaan dengan tadi saya katakan qanit, kalimah maksud qanitin maknanya dari sudut ta. Jadi dari sudut yang saya katakan tadi, dia tak kena pasal apa, dia punya hujungnya ta. Jadi ta. Jadi qanata sebenarnya qanitin. Baik, balik kepada hadis yang telah kita terangkan tadi. Ulama Ibnu Munzir mengatakan ulama telah berijmak bahawa berkata-kata dalam solat yang sengaja tidaklah dibenarkan melainkan dengan maslahah. Dan ini yang kita akan pergi pada hadis ni adalah maslahahnya. Maslahahnya apa? Untuk kita buka, berikan peringatan pada imam kalau dia terlupa dan sebagainya. Daripada hadis ni juga dapat kita dapat melihat keagungan, kedudukan solat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa memasukinya dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita berpaling daripada tumpuan kepada solat adalah dilarang, harus dielakkan. Dan dengan itu kita katakan bahawa memelihara akan solat ini adalah juga menyempurnakan akan kesempurnaan syarat-syarat solat. Dan dalam hadis sebenarnya, dalam ayat tadi itu kita boleh datangkan dua syarat. Satu syaratnya qanit, maknanya diam. Satu lagi syaratnya berdiri. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dalam keadaan qunut. Okey. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dia membawa dua lafaz. Dua faedah, iaitu dapat mengeluarkan bagi kita bahawa untuk seseorang solat mestilah berdiri sekiranya dia mampu. Kedua, kita katakan dalam keadaan solat tu tak boleh berkata-kata. Jadi syarat sahnya solat itu tidak berkata-kata. Imam Nawawi telah mengatakan bahawa dalam ayat yang kita terangkan tadi, jenis-jenis perkataan semua dilarang yang kalau dipertuturan, dia dinamakan pertuturan manusia. Jadi yang dimaksudkan sekarang adalah khilaf manusia, khilaf masalah berkata-kata. Dalam masalah ini ulama telah berkhilaf kalaulah selain daripada berkata-kata dengan maslahah, dengan kalau dia berkata-kata dengan maslahah tak masuk dalam kategori berkata-kata dengan sengaja. Jadi kalau berkaitan dengan masalah, apa jenis masalahnya? Di sini kita akan sentuhnya nanti. Kita keluar sekejap, balik kepada hadis ini, kemudian kita balik kepada masalah tersebut, perbincang lebih lanjut. Kerana kita nak datangkan hadis ini sebagai asas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wa tasfiqu lin-nisa muttafaqun alaih zada muslimun fi salati. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tasbih untuk laki-laki dan tepukan tangan untuk wanita. Muttafaqun alaih, Muslim bertambah menambahkan dalam solat. Jadi kita kata sunatlah memakai tasbih. Betul? Ada lagi dah ada. Ini bukan maksudnya. Tasbih ni maksudnya apa? Subhanallah. Kita baca subhanallah. Jadi waktu kadang-kadang bila kita baca hadis-hadis yang didatangkan, kalau kita tak ada dasar-dasar asas bahasa, kemudian kita tak memahami daripada sudut cara pendekatan ulama dan juga penggunaannya dalam bahasa, dia ambil begitu. Apa saya ada dalil menunjukkan tasbih ni sunnah untuk lelaki. Bawa tasbih mana-mana kita kata sunnah. Kita tahu dalilnya dikata dalil ni. Kita kata salah. Kerana Imam Suhaili kita kata dalam ini, kita kata kalau kita balik kepada dalil ini pun nampak tidak. Tasbih maknanya apa? Subhanallah, mengucapkan subhanallah. Tasfiq maknanya apa? Kita menepuk tangan kita. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bukan itu dimaksudkan. Begitu juga ditambahkan dengan oleh riwayat Muslim menguatkan lagi fi salati, dalam solat. Dan untuk apa? Tasbih je kita. Kalau gitu solat boleh lakukan dengan tasbih saja, tak payah baca bismillah, Fatihah. Tak, bukan itu maksudnya. Sebab itu kita kata balik pada penjelasan dalil-dalil ini, tak boleh kita ambil secara tidak ada kait rapatnya atau kaitan dengan yang lain. Sebab itu dalam pelajaran hadis dan pelajaran agama ni, dia tidak boleh seseorang yang melihat mencari-cari dalil untuk dirinya. Sebab itu dalam masalah mencari dalil sebagai hujah, dia ada dua jenis orang. Satu, pertama dia mencari dalil hujah itu, iaitu maksudnya dalil-dalil yang dia dapatkan itu dijadikan hujah di atas apa yang dia tahu daripada dalil-dalil. Orang yang kedua pula dah ada pendapat, dah ada pegangan, dia baru cari dalil. Jadi apabila mencari dalil setelah ada pegangan, dia akan dapat dalil. Betul, dapat dalil. Tapi dalil yang hanya dia inginkan sahaja. Yang dia tak inginkan, dia tak akan dapat. Tapi kalau seorang itu ingin mencari dalil untuk menjadikan sebagai pendapat dia, maka kalau dia cari dalil, tujuannya adalah untuk cari kebenaran, maka insyaAllah dia akan dapat. Jadi sebab itu pembelajaran, mana-mana pembelajaran kita belajar. Belajar bab akidah ke, belajar fikih ke, belajar hadis, belajar apa sahaja, masalah usul ke, bahasa pun. Kita kata baliklah bagaimana, kita balik dalam kita punya niat adalah sebagaimana untuk mencari kebenaran. Mencari yang tepat daripada dalil-dalil tersebut untuk menjadikan pegangan kita pegangan yang betul. Bukan kita dah ada pegangan baru kita mencari-cari dalil. Dan ini adalah punca kebanyakan daripada kesesatan golongan-golongan yang telah tersesat. Terlebih lagi dalam bab akidah. Dalam bab tersebut kita lihat ada sebahagian yang mengambil atau golongan-golongan itu terbagi. Ada wa'idiyah misalnya, mengambil dalil wa'id. Wa'idiyah mana mencari dalil wa'ad. Apa ni wa'idiyah? Golongan kategori mu'tazilah, khawarij ni maknanya wa'idiyah. Golongan yang misalnya murji'ah dan sekelompok dengannya, falsafah sebagainya, disebut namakan sebagai wa'idiyah. Jadi golongan wa'idiyah ni dia punya ancaman saja. Dia nak keluarkan orang dari Islam. Jadi dia cari dalil-dalil yang mengeluarkan orang dari Islam. Kita lun muslimun fusuqun, kita lun muslimin fusuqun, wa kita sabbul muslimi fusuqun, wa kita luhu kufrun. Memaki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Dia keluarkan dalil. Jadi orang ni pembunuh. Dia kafir. Begitu juga kita lihat dalil-dalil lain mereka datangkan. Jadi dengan itu kita katakan golongan wa'idiyah ni dia akan cenderung mencari dalil yang mana bertepatan dengan apa yang mereka telah pegang, fahamkan. Golongan wa'idiyah pula mengatakan seorang yang apa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah SWT, seseorang yang besar hati, yang kembali kepada Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan ampunkan dosa walau sebesar lautan dan sebagainya. Cuma dia jalan seperti itu. Seperti ini mengatakan, lalu dia membuatkan kaedah bahawa tidak ada memudaratkan amalan dengan apa, iman itu dengan amalan yang dilakukan. Jadi imannya dia dengan imannya Nabi, imannya malaikat, imannya orang-orang fasik, semua sama. Dia kata demikian. Jadi ini masalah besar kita kata. Jadi sebab apa kita kata demikian? Kerana mereka-mereka ni mencari dalil-dalil. Mereka kurangkan dalil. Kalau awak pergi pada perbahasan mereka, kuat juga mereka datangkan dalil. Tapi dalil-dalil ini tidaklah mereka gunakan sebagaimana yang didatangkan oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu mereka mengambil dalil itu, atau mereka mengkaji sesuatu dalil, atau mengkaji dalil-dalil dan mengeluarkannya sebagai apa? Sebagai pegangan mereka. Tapi apa yang mereka buat dalam mereka dah ada pegangan, maka mereka bertanya tentang dalil. Sebab itulah golongan-golongan misalnya kita kata Wasil bin Atta' dan sebagainya kan, yang keluar daripada daripada jalan yang benar ni kerana dia dah ada pandangan. Dia kata, apa pendapatmu dari berkaitan dengan apa? Seorang yang melakukan dosa besar, adakah dia kafir atau dia Islam? Lalu dijawab oleh imam tersebut, lalu dia kata apa? Tidak, bagi pandanganku adalah dia apa? Bai manzilatun bainal manzilatin. Dia antara dua kedudukan. Kerana apa? Tidak ada pandangan. Dia ada datangkan hujah. Jadi dengan itu kita katakan masalah kita dalam kita mencari dalil, terutama dalam pembelajaran kita dengan akad agama ini, dalam bab akidahnya, begitu juga dalam bab fikihnya, kita haruslah jadikan dalil itu sebagai pegangan kita. Mana-mana yang sahih daripada dalil adalah kita terima. Dan kita terima daripada dalil yang sahih, daripada hujah-hujah atau pendalilan-pendalilan yang sahih. Kadang-kadang dalil sahih, tapi pendalilannya tak kuat, tak sahih. Sebab tu kita katakan dalil ni sama. Tak apa, hujahnya berbeza, pendapatnya berbeza. Kerana pendalilannya berbeza. Nah. Tasbih untuk lelaki-lelaki dan riwayat lain disebutkan, jika kalian mendapat satu perkara, tasbih untuk lelaki dan tepukan tangan untuk wanita. Kemudian Muslim menambahkan di dalam salat, ini adalah kesimpulan dari riwayat Muslim walaupun lafaznya tidak demikian. Tafsir hadis. Hadis ini adalah dalil bahawa jika seorang sedang solat, kemudian ia mendapati satu perkara. Sebagai contoh, ia ingin mengingatkan imam yang lupa, atau memperingatkan orang yang akan melewatinya, atau memberitahu orang yang ingin menemuinya, sedangkan orang tersebut tidak tahu bahawa ia sedang solat. Maka jika orang yang sedang mengerjakan salat tersebut adalah lelaki, ia mengucapkan Subhanallah. Lafaz ini telah disebut dalam riwayat Al-Bukhari, sedangkan riwayat perawi yang lain tidak menyebutkannya. Dan jika orang yang sedang mengerjakan salat tersebut adalah wanita, maka ia memperingatkan dengan tepukan. Adapun caranya sebagaimana dijelaskan oleh Isa bin Ayyub, hendaklah ia memukul dua jari tangan kanannya ke telapak tangan kirinya. Tapi kadang-kadang kita lihat tak bunyi pula. Tak boleh bunyi kan? Kalau kita, tapi ada orang perempuan tak kuat. Jadi macam mana bolehlah tambahkan. Ha. Oh, macam kuat. tapi itu bukan apa. Sebab kita kata bahasa masalah ni bukan kita, bukan kita buat. Kita nak praktis juga. Apa punya tasbih, bukan tepuk. Sebab dalam hadis ini mengatakan innamat tasfiqu lin nisa, bahawasanya tepukan, bahawasanya ditekankan dan disempitkan, bahawasanya tepukan itu hanyalah untuk wanita. Jadi siapa nak tepuk-tepuk dengan kita kata ni. Tapi kalau kita tepuk solat, tapi tepuk luar solat, sama juga hukumnya kita katakan. Jadi macam mana luar solat? Kalau ada orang datang kita tepuk, kita tak. Bukan kita punya cara, ialah kita memberikan tepukan gemuruh misalnya, tidak ada. Sila berikan tepukan gemuruh pada fulan misalnya, tak ada. Jadi masalah itu kita katakan bahawa kita tidaklah buat demikian, dan kita bersyukur atau kita menyambut kegembiraan kita dengan takbir, dengan kesyukuran, dengan alhamdulillah, hamdalah dan sebagainya. Dan takbir juga menunjukkan kesyukuran. Sebab itulah kita lakukan kesyukuran kita dengan melakukan takbir pada hari raya. Hari-hari raya dan hari-hari tasyrik, semua kita menunjukkan kesyukuran kita dengan kita bertakbir. Di samping menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan juga kesyukuran kita kepada-Nya. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Kita kata, maaf, tafsir hadis. Jumhur ulama menggunakan hadis ini, sedangkan beberapa ulama yang lain memilih dengan dasar hukum yang lemah. Mereka berkata, jika hal ini dilakukan untuk memberitahu bahawa ia sedang solat, maka hal itu dibolehkan. Namun jika dimaksudkan untuk yang lainnya, akan membatalkan solat. Walaupun hal itu untuk mengingatkan bacaan imam, hal ini berdasarkan hadis Abu Daud dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, janganlah engkau mengingatkan bacaan imam dalam solat. Hadis ni riwayatnya dhaif. Pendapat ini dibantah dengan jawapan bahawa Abu Daud mendhaifkan hadis itu setelah beliau menyebutkannya. Dengan begitu, hadis nombor ini tetap mutlak tidak dibatasi oleh apapun kecuali jika ada dalil yang kuat. Jadi kalau kita katakan demikian, bahawa kalaulah misalnya seseorang itu ingin mengingatkan imam bacaannya salah, adakah dia baca subhanallah ke atau dia betulkan dengan bacaan? Dengan bacaan. Tapi kalau kita lihat pada dalil yang tadi menunjukkan tidak. Atas bih juga. Tapi macam mana kita kata tidak? Kita katakan kerana kita ada lafaz yang mana Nabi SAW diperbetulkan. Begitu juga kita katakan bahawa bahawa orang yang membetulkan membatulkan bacaan orang lain tidak dinamakan sebagai berkata-kata bertutur dalam solat. Kerana lafaz bacaannya adalah bacaan Quranul Karim. Dan melainkan kalau dia tambahkan salah ini yang betul. Bismillah. Itu memang salah lah. Itu kita ada salah. Itu memang kita ada tak boleh. Hadis di atas tidak menunjukkan wajibnya membaca tasbih untuk laki-laki atau menepuk jari untuk wanita kerana susunan kalimatnya bukan kalimat perintah kecuali satu riwayat yang menyebutkannya dengan bentuk perintah. Jika ada satu perkara yang mendatangimu, maka hendaklah para lelaki bertasbih dan para wanita menepuk. Jadi hendaklah didatangkan. Jadi didatangkan gunakan fal ataupun lam, malamul amr dan sebagainya. Dalam masalah ini para ulama berbeza pendapat. Di antara pendapat tersebut ialah yang disampaikan oleh pensyarah At-Taqrib seperti Ar-Rafi'i dan Nawawi bahawa hukumnya adalah sunnah. Begitu pula yang disampaikan oleh beberapa rakan, namun kemudian ada yang berkata sebenarnya memberi peringatan dalam solat hukumnya bermacam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Hal itu bergantung kepada kondisi masing-masing. Jadi dalam keadaan tersebut, begitulah keadaan kita dah terangkan tentang kalau ni kita katakan apa ke dalam kita membetulkan, memberikan peringatan dalam solat. Begitu juga dalam kita melakukan pergerakan dalam solat. Kita kata balik hukumnya juga kepada hukum yang lima. Walaupun di sini dia katakan, kalau kita tak masukkan di sini haram ataupun makruh. Kerana kalau haram makruh dia tak buat lah memang. Tapi kalaulah perbuatan ini diperlukan, kenapa? Kerana kalaulah dilakukan, kita dapat memastikan bahawa perbuatan ini membatalkan solat atau tidak. Baik, kita pergi pada hadis yang telah kita bacakan tadi dengan hadis yang selepasnya, faedah daripadanya. Maka Hanafiyah dan Hanabilah, kalaulah mereka melihat, kalaulah perbualan itu secara tidak sengaja kerana maslahah, dia mengetahui seorang yang terlupa misalnya dan jahil atau terpaksa tertidur misalnya, atau dia memberi peringatan kepada orang yang buta atau memberikan peringatan kepada orang yang berkata-kata kerana maslahat untuk maslahahnya, maka imam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah melihat kepada batalnya solat yang dilakukan kesemuanya itu. Bermakamal dengan hadis Nabi SAW yang maknanya yang bersama kita ini. Ini hadis yang telah kita sentuhkan tadi. Jadi kalau kita berbual tadi tentang waqumu lillahi qanitin, hadis tersebut adalah ayat tersebut, dan juga hadis menerangkan bahawa telah kita diperintahkan untuk berdiam, maka di sini menunjukkan bahawa kita bahawa dalam hadis ni merangkumi semua jenis kita katakan perbualan. Tapi kita katakan di sini dalam masalah ini ulama telah berbeza pendapat kerana keadaannya ini diperlukan, maslahah yang diperlukan. Hanabilah dengan Hanafiyah mengatakan dibatal. Sebagai contoh, kunna nusallim alayka fi salat fataruddu alayna qala alayhi salatu wasalam inna fi salati la shughula muttafaqun alayhi wa ghayrihima min al-adillah. Sahabat dulu kalau beri salam Nabi selalu jawab kan? Tapi apabila Nabi tengah solat, Nabi tak jawab. Lalu sahabat kata kami, kita telah beri salam padamu, kau tak jawab. Kerana jawab salam ini wajib. Nabi sendiri katakan, jawab salam itu adalah wajib. Tapi kenapa Nabi tak jawab? Dari sinilah menunjukkan bahawa untuk meninggal satu kewajipan, mestilah melaksanakan kewajipan itu besar. Atau yang serupa sepertinya. Jadi kita tahu bahawa ini adalah perintah yang yang merupakan satu kewajipan. Jadi melaksanakannya akan menyebabkan kita langgar perintah Allah, iaitu untuk kita pelihara dan lakukan solat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tidak bertutur. Dan dalil-dalil yang sepertinya juga, manakala Imam Malik dan Syafi'i melihat kepada sahnya solat orang yang berkata dalam keadaan jahil, dalam keadaan terlupa, kalaulah dilakukan dalam keadaan solat, atau dia menyangkakan bahawa solat ini dah habis, dah selesai. Misalnya orang dah beri salam, dia terbuka tu. Kita rupanya imam terlupa satu rakaat. Lepas imam bangun, Allahu Akbar. Kita berbual lah. Kita boleh tak? Kita kata okey, tak masalah. Jadi itu maksudnya daripada surut yang tadi. Jadi kalau begitu, kalau berbualan seperti itu, dia lihat dibolehkan. Mana tak batalkan, bukan dibolehkan, tak batalkannya. Mana solat tak batal. Sebenarnya kalau yang sebaiknya, kalau dia lepas salam pun janganlah berbual, kan berzikir. Tapi kadang-kadang kita lihat orang berbual. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, dalam kita nak, kadang-kadang saya lihat daripada beberapa ikhwah kita, kita kata, dalam kita nak laksanakan sunnah tidak berzikir berjemaah, kerana zikir jemaah bukan sunnah. Zikir selepas solat yang lebih rajihnya adalah sebelum kita beri salam. Jadi zikir selepas solat. Jadi kita katakan benda itu tak sunnah. Jadi dengan tak sunnahnya kita lekas berangkat. Belahlah kita kata. Kita terus angkat kaki. Kita tetap duduk sekejap kerana diperintahkan kita untuk berzikir selepas solat. Zikir lepas solat sunnah, tak ada khilaf. Tak ada khilaf berkaitan dengannya. Jadi duduklah seketika zikir selepas solat. Jadi apabila kadang-kadang dia dah biasa buat demikian, selalu lepas solat dia bergerak-gerak, jadi dia akan boleh bercakap. Dia bercakap juga. Jadi dengan itu kita kata dia telah tinggalkan perkara yang lebih utama. Sebaiknya kita berzikir selepas solat. Cuma berkaitan zikir dengan suara kuat ke tidak solat, itu masalah khilaf. Tak ada masalah. Orang nak kuat ke, nak perlahan ke, itu masalah khilaf daripada sudut. Ada melihat dia kuat, dibacakan kuat. Ada melihat dibacakan perlahan. Tapi dia berjemaah tak? Kita tak ada. Kita ada tak sepakat, kita ada tak. Tidaklah dilakukan secara berjemaah. Kerana melakukan secara berjemaah, tidak ada sabit daripada Nabi SAW. Mengenai kuat, kita tahu ada. Kerana sahabat dengar takbir Rasulullah SAW lepas solat. Daripada jauh belakang kita dengar Nabi SAW mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lepas solat juga ada lafaz takbir juga. Sebagian kita lihat ada lafaz yang menerangkan kita beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan istighfar ni kita lakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi beristighfar, astaghfirullah. Tidak kita tambahkan lebih baik. Kalau kita tambahkan boleh tak, kita kata elakkan. Tempat lain boleh. Tempat salat kita tak boleh. Kenapa kita kata boleh tempat lain? Kerana tempat lain tak ada kaitkan dengan ibadah. Kerana ini dikaitkan dengan ibadah, kalau kita buat selalu nanti kita akan lihat dia sebagai sebahagian daripada solat. Jadi kita kata elakkan. Mendingan kalau kita lakukan misalnya doa-doa yang tertentu yang kita nak khususkan waktu solat tersebut, pas solat kita ada banyak yang ajak. Misalnya kita nak lakukan zikir-zikir tertentu, ataupun mungkin nak balas balik zikir terlepas kita, pagi petang kita dan sebagainya. Itu masalah lain. Tapi jangan kita anggapkan sebagai sebahagian daripada solat. Jadi dengan itu kalau kita lihat pada surat tadi, kita katakan bahawa kalaulah dia terlupa ataupun dia terasa solat dah lepas, maka dia beri salam dan dia berkata-kata. Sama ada perkataan itu dalam berkaitan dengan solat ataupun luar daripada perkara solat. Sama ada dia seorang imam ataupun makmum. Imam beri salam, macam Nabi kita kisah Zuliyadin kan. Kita akan datang nanti kisah Zuliyadin. Nabi dah berbual dengan sahabat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, am aku siratus salatu am nasid. Adakah engkau telah memindikkan salat dua rakaat atau engkau telah terlupa? Sebenarnya salatnya empat rakaat. Sahabat lain semua diam kerana gerun kehadap Rasulullah SAW. Kerana mereka ada haibah yang besar. Tapi sahabat Yazid Ladan ini, dia bercakap dengan Rasulullah SAW. Dia menegur Rasulullah SAW. Tapi tegurannya sangat baik. Dia kata bahawa, aku sirati salatu am nasid. Adakah salat itu dah dipendekkan ataupun kau lupa? Maka Nabi jawab, ma qasartu wala nasid. Aku tak lupa, walaupun aku tak pendekkannya walaupun tak lupa. Jadi dia confirm. Dan nasita ya Rasulullah. Maka kau telah lupa ya Rasulullah. Kenapa? Kalaulah Nabi kata dia tak lupa, kemudian dia tak pendekkan, yang confirm ialah dia terlupa. Kerana kalau dah tak kata pendekkan, mana solat dua rakaat tu bukan dua rakaat. Sepatutnya dia memang dilakukan empat rakaat. Jadi sahabat, kefahaman sahabat. Di situ kita nampak juga kefahaman sahabat daripada sudut menilai sabda Nabi SAW. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memtakutkan atau menekankan lagi, adakah benar apa yang dikatakan Zulaidin? Lepas dah dikonfirmkan, dia kata, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baru takbir, Allahu akbar. Sahabat pun takbir semua, bangun terus takbir sama. Jadi ini dah berapa banyak perkataan? Banyak juga. Jadi dengan itu kita katakan dalam masalah ini, kita kata walaupun imam makmum berkata-kata rasa dah selesai, tapi belum selesai, maka bolehlah masuk kategori ini. Boleh faham poinnya? Nah. Maka solatnya sempurna. Kerana yang akhir dibina dengan yang terdepan. Maknanya dah, walaupun dah ada berbual, kita kata dia masih lagi dibina yang depan ni, yang terakhir ni kepada yang awal. Dan hadis pandangan ini juga adalah riwayat Imam Ahmad, bukanlah pandangan Hanabilah keseluruhannya, bahawa sebagian pendapat Imam Ahmad mengatakan demikian, dan Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah memilihnya, dan banyak daripada muhakkikin juga memilihnya dengan hadis. Jadi dalil mereka ialah dengan hadis Zil Yadain. Kedua, hadis yang umum. Nabi kata rufiya an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Dan nafas yang lain, rufi'at ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Telah diampunkan ke atas umatku ini kesilapan, keterlupaan dan apa yang mereka terpaksa untuk melakukan. Dalam riwayat lain, diangkat pena terhadap mereka yang tersilap, terlupa dan terpaksa. Yang tentang lupa ni dia nak ada dalil lain berkaitan dengan taklif, bebanan, iaitu rufi'an umati al-sabih hatta yahtalim al-nasi al-na'im hatta yafiq al-majnun hatta al-na'im hatta yastaykif al-majnun hatta yafiq aqama qala Rasulullah SAW. Nabi diangkat bina terhadap umatku kalau kepada seorang anak kecil sehinggalah dia baligh, seorang yang tidur sehinggalah dia bangun, seorang yang dia yang gila sehinggalah dia sedar. Iaitu kategori yang lain. Tapi ini berlaku di atas, dia tahu bebanannya tapi dia tersilap. Dia tahu bebanannya tapi dia terlupa. Dia tahu dia dibebankan dengan perintah-perintah tapi dia terpaksa. Itu masalah yang kita katakan dimaafkan mereka. Nah, bagaimana kalau tertinggal membasuh satu dari anggota wudu? Adakah ulang seluruh wudunya atau basuh yang kalau ulang masih lagi dia boleh istidrak. Maknanya dia kejarkan. Maknanya apabila dia tengah ada baru keluar lepas dia tu kanan belum, tangan belum. Dia terus mulakan kanan, terus mulakan balik kepada yang daripada mana kanan tu berhenti. Jadi dia boleh bina atas yang terlepas. Tapi kalau dah lepas dah lama, kita kata mulakan balik. Kerana kita ada dasarnya, kalaulah solat sebagian ulama meletakkan dalam syarat wudu itu mesti ada mualah. Mualah ni maknanya urutan. Yang mana sebagian melihat bahawa mualah juga bahawa yang memutuskan ni adalah apabila kita lihat kadar yang agak lama daripada pandangan seseorang atau pandangan masyarakat. Seperti misalnya kalau dah kering misalnya, kalau dah sampai kita lihat perbualan orang tahu ni dah bukan lagi berwudu yang disambungkan dengan yang lain. Jadi sebab tu dalam masalah orang yang terlupa misalnya nak solat, aduh dia baru solat 3 rakaat dia dah rasa dah 4 rakaat dia bangun. Ada orang dari berbelakang pergi jumpa dia. Dia berdebat, tak ada, orang-orang depan semua tak ada masalah, awak kenapa masalah? Mereka lebih khusyuk daripada awak. Dia berhujah gitu. Tidak, saya yakin pasal saya memang dah kira bahawa dia adalah 3 rakaat. Tidak, tak, saya rasa tidak demikian. Dia berdebat dan sebagainya. Dah lepas sejam baru datang satu orang tua misalnya, saya dari kira memang betul dia kata, tapi saya ingatkan ustaz memang nak solat maghrib. Jadi dia kata demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan itu kita katakan dia nak, okey kita panggil Allahu Akbar, tak boleh lagi. Solatlah balik. Kerana dia telah tak boleh menyambungkan yang apa yang kemudian kau dengan awal. Kerana masa tu dah jarak yang sangat jauh. Suatu ulama mengatakan kalaulah ada perbualan yang sikit ataupun perhentian yang sikit, tak ada masalah untuk kita binakan yang daripada yang lepas. Begitu juga dalam kita tawaf. Betul? Dalam tawaf misalnya kita dah tawaf, alamak lagi 6 tawaf. pusingan. Jadi kita pun terbatal. Terbatal pula. Kita dah batal, kita kata adakah kena semula daripada awal? Tidak, kita bina daripada apa yang telah kita lakukan. Jadi nanti kita katakan ada dasarnya daripada surat syarak. Dan hadis yang dalam bab ini menunjukkan kepada orang yang melakukan atau melakukan perbualan ini dengan sengaja. Dia tu tak boleh dia berbual. Macam cerita Upin Ipin misalnya. Saya kasih contoh lah, contoh yang nampak. Maksudnya apa? Kerana mereka berbual, budak tu berbual, saya berbual. Itu budak-budak yang kita tahu berbual kadang. Salat belakang berbual. Jadi perbualan ini memang batal salat. Ha, kita tahu. Ya. Anak-anak saya tu kadang dia suka, dia nak buka tengok cipu impin. Kita pun buka tengok, ada bab solat. Kita keterangkan di sini bahawa solat itu batal untuk anak. Baik, kita balik kepada ni. Tetapi mereka berbeza berkaitan dengan apa? Dengan suara. Kalaulah misalnya rasa, sakit misalnya. Tak tu terkena simpul biawak dalam solat. Betul-betul. Macam mana kita ada? Ataupun misalnya dia dalam keadaan kita katakan tergerak atau tersuara suara yang kadang-kadang tak sengaja misalnya. Maka Imam mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah melihat bahawa dia adalah membatalkan solat sekiranya melebihi daripada dua huruf. Maknanya dua huruf. Ada mana melihat dua suku kata. Sedawa masuk juga kategori. Apa dia? Ya Allah. Kalau ya Allah ni kita kata kategori itu adakah masuk kepada perbualan, kita kata di situ khilaf. Pasal lafaz ni lafaz, adakah lafaz perbualan, kita kata tidak. Kita kata lebih kepada tidak. Allahumma. Ya Allah, kita tetap masuk, tak masuk. Tapi okey. Mungkin Allah zikirni Allah. Tapi kita kata kalau dah terlupa, rukuk saja kita kata. Tak perlu nak fikir-fikir. Selalu dia ada kadang-kadang memang kalau tak ada orang betulkan belakang, dia sampai pecah dia jam. Jadi suatu masalah menghafal ni, kadang-kadang kita kata kemahiran menghafal ni, dia ada dua macam kemahiran. Kemahiran menghafal yang baru, kemahiran untuk mengingat kembali hafalan lama. Yang ini kita ada recollection of memory ni. Ini payah ni. Kadang orang hafal bagus juga. Dah hafal. Tapi ulang balik. Susah nak ulang balik. Masa usang balik ni satu perkara, kemahiran yang satu lagi. Dia ada bab lain. Dia berserut tempat yang lain daripada akal yang kita perlukan. Jadi macam mana pun kita kata kalau dah tak boleh, tak dapat, teruskan solat. Jangan disebabkan itu kita terbatal atau kita lambatkan solat. Melata je melata. Melata. Subhanallah tak masalah. Tak payah. Subhanallah tak payah. Tapi kita kata adakah termasuk daripada sudut kita bertutur menunjukkan ketakutan kita dan sebagainya kita. Jadi tapi Allah Taala bila lihat lafaz-lafaz yang ada zikir ada di situ, kita lihat tidak dikira sebagai perkata-kata dalam solat, perkataan manusia. Tapi posisi saya pun dah lari dah. Banyak. Pergerakan sikit okeylah. Ada sebab kita. Ada orang yang sini tau. Ada orang yang sini. Betul. Saya faham. Kira kan terpanjat kita tu. Yang lebih teruk kita melatarlah. Kalau itu batal. Kalau yang tak melata macam ini atau kita terus menyebut Allah sebagainya, alhamdulillah. Kita tak batal insya-Allah. Tak perlu. Kena lafaz yang okey, cuma berbuat pergerakan kita jangan terus daripada situ pergi belakang. Tu pasal balik situ. Kalau tu pergerakanlah. Kalau pergerakan yang biasa macam tergerak sini sikit besar begini, okeylah. Tak bergerak yang jauh kan? Tapi kalau pergerakan yang sampai lari ke sana dulu. Tiada tu tak jelah. Batallah. Kalau pergerakan yang kita seperti itu yang kita orang tengok ni bukan solat. Ulama kata syarat mereka letakkan dasar pergerakan yang mana orang semua yakin itu bukan solat. Orang tengah lari, takkan nak kata solat. Kita kata tak salat. Jadi dengan itu kalau kita lihat mazhab Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah melihat demikian. Kalau dah tak merangkumi dua huruf, merasa misalnya perasaan takut kepada Allah dengan suara yang takut ada. Kita kata adakah adakah kita katakan apa? Adakah kita katakan demikian dengan suara yang lihat tak? Itu dikocualikan. Begitulah juga kita katakan tanahnu mana kita bergerak sikit atau pergerakan sikit yang apa adakah masuk kita kira-kira itu kita sebagian lihat tidaklah batalkan. Syekh Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan bahawa annaha la tubtilu shalah walau intama minha harfan qala inna hadha laysa min jinsil kalam fala yumkin qiyasuhu 'ala al-kalam. Syekh Islam Ibn Taymiyyah dia tidaklah batal langsung. Kenapa? Kerana suara yang keluar daripada situ tidaklah dikata perbualan. Jadi kalau tak dikata perbualan tak masuk kategori ini, kategori yang dilarang. Dan tak boleh kiasnya dengan kalam juga dikata. Walaupun lebih daripada dua huruf dikata demikian atau kita kata dua kesuk kata. Jadi macam mana kita katakan di sini wallahu taala alam nampak kita wallahu taala kita lihat bahawa pendapat Syekh Islam nampak lebih kuat. Kerana selagi yang dilarang adalah pertuturan manusia. Ya, pertuturan yang bukan pertuturan manusia tidak termasuk kategori. Mana dia bertutur dengan kawan dia faham, dia cakap, kawan dia cakap. Jadi kita kata, itu adalah pertuturan, perbualan. Tapi selain daripada itu, tak dikira perbualan, kalau orang misalnya dia berdengek ke, ataupun dia terbuat misalnya, macam dia nak bangun terus, dia terhentak lututnya ke, sebagainya. Bahkan berlaku suara-suara yang mungkin dia terperanjat sebagainya, kita kata tidak termasuk. Seperti tadi, tidaklah masuk dengan kategori yang bertutur dalam apa dengan pertuturan manusia. Jadi kita katakan bahawa berbualan ini ataupun pertuturan ini merangkumi tiga jenis lah kita kata. Pertama, kalimat yang dikeluarkan yang menunjuk akan makna dalamnya. Seperti tangan, mulut, gigi, ini semua. Misalnya kalau dia kata saya memang saya punya pupuk, saya kata sakit saya buat gini suaranya, gigi sakit gitu. Tak ada, tak kena. Ya, tak boleh. Sebab apa? Kalimah tu kalimah difahami maknanya. Maknanya ada. Jadi apabila ada maknanya, tak bolehlah digunakan sebagai kita istilahkan, iktibarkan, takbirkan sebagai apa yang kita ingin takbirkannya. Sangat pun tak ada, kalau tak ada, tak faham. Kita tak faham dengan bahasa. Kalimatnya tak difahami. Kemudian kalimat yang kedua ada kalimat yang menunjukkan akan makna kepada selainnya. Makna kita kata dari, akan. Itu bukan makna benda yang kita cakap. Dia lain menunjukkan akan makna yang selainnya. Jadi dengan itu kita dilihat bahawa dia adalah ulama dia kata ijma' ada bahawa dia akan membatalkan solat. Bahawa dia adalah kalimah yang difahami maknanya, maka batallah solat tersebut. Jadi tak ada keuzuran syar'i untuk melarang atau untuk menghalang daripada terbatalnya solat tersebut dengan perkataan ini. Ketiga adalah kalimat yang dikeluarkan tidak mempunyai makna. Seperti seorang misalnya merasakan sakitnya ataupun mengatakan kerana sakit, perasaan sakit atau rasa sakit. Okey, di situ masalah lain pula. Itu kadang-kadang kita katakan adakah dia perlu batalkan solatnya untuk menyelamatkannya? Menyelamatkan orang lain kita kata selamatkan. Kerana menyelamatkan orang adalah lebih penting daripada dia meneruskan solatnya. Begitulah keadaan menyelamatkan hartanya. Sebagaimana orang kata harta ni sekali. Begitu juga agamanya. Jadi semua perkara yang menjadi daruriyat khamsa itu masuk kategori ini. Kita yang Islam memelihara akan berapa apa perkara? Darurah yang lima. Jadi memelihara akan kesucian agama. Memelihara akan nyawa menyeliharakan seorang tu akal memeliharakan sebelum harta maruah dan keturunan kelima memeliharakan harta benda. Jadi semua kategori ni kalau kita lihat ni sebagai darurah, satu perkara yang asas bagi seorang, kalau dia terpaksa menyelamatkan atau menyelamatkan orang atau menyelamatkan orang daripada misalnya jatuh ataupun menyebab cedera ataupun menyebabkan berlakunya seseorang kepada mungkar atau sebagainya, kata adakah ini masuk kategori ini? Kita termasuk. Jadi dengan itu kalau kita lihat, sebab tu kadang-kadang kita katakan bahawa dalam masalah atau ada orang mengatakan, ada orang minta saya carikan dalil pendapat bapak ulama. Saya kata saya nak cari dalam masa sekarang ni. Sibuk, saya kata saya buka semua buku-buku buku akidah sekarang. Semua depan muka, depan dekat rumah semua buku akidah terbentang. Nak buka buku fikih nak masa. Tapi saya kata ni adalah kaedah umum. Ulama katakan bahawa kalau seseorang misalnya dia ada kisah seorang yang meninggal dunia di seorang apa dai yang besar juga di Britain meninggal dunia terbakar kan, kita kata sebagian dia orang buat satu cerita, sebagian orang mengatakan dia tengah solat, dia buat itu dengan keadaan solat. Kita kata hatta dalam solat pun kita harus batalkan kalau kita lihat takkan dia nak bakar dirinya untuk kekatan solatnya, kita kata demikian. Jadi jangan meletakkan kalimah seperti ini kerana dia akan memburuk atau menjatuhkan kedudukan seorang yang berilmu. Jadi mungkin kerana tidur ke sebagai tak sempat, kita kata lebih baik daripada kita katakan tengah solat. Tertidur lebih tepat. Jadi dengan itu kalau kita lihat, orang kalau tidur nak bangun lambat. Kadang dah cedera dah apa baru terbangun pasal tidur lenyap. Dan kadang-kadang dia dah tidur dia terus wafat terus kerana terhidup bauan asap lebih dan sebagainya. Jadi sangkaan yang kita diberikan, berilah yang sangkaan yang baik. Jangan sampai sangkaan kita satu yang menunjukkan kejahilan. Takkan seorang yang mengetahui jahil dan perkara ini. Jadi saya kata dengan dia bahawa dasarnya begitu. Benarkan misalnya sahabat lalu dia kena panah, dia masukkan salatnya. Kedua panah dia terus batalkan. Kenapa batalkan? Kerana untuk selamatkan apa kita kata kawan-kawan yang lain daripada musuhnya. Dia harus maklumkan mereka semua. Jadi itu menunjukkan bahawa salat itu boleh dibatalkan dengan dasar bahawa kalau ada darurahnya. Tetapi kalaulah salat itu tidak ada darurahnya, haram batalkannya. Kerana Allah SWT melarang kita batalkan ibadah kita, amalan yang kita. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Jadi dengan itu kita ada dasar tak boleh batalkan solat. Tapi dalam keadaan yang kritikal seperti itu, kita kata tak berikan tak batalkan solat, kita kata tak betul. Jadi kita elakkan daripada berikan bawakan sebab-sebab yang seperti ini yang akan menunjukkan kepincangan seseorang itu. Kalau imam batalkan solatnya dalam waktu darurat, jemaah, yang lagi satu masuk, sama ada imam tu terus dia istikhlaf mana dia kata Pak Ahmad naik kerumusan Cik Mat ni, atau dia pergi terus kerana dia dah tak tahan sangat, misalnya ada masalah datang dia terpaksa batalkan. So orang dalam keadaan dia dah terdesak misalnya nak buang air besar misalnya, adakah dia solat terus kan? Tak boleh, kerana dalam keadaan ni kan dia akan memudaratkan solat tersebut, mencemarkan masjid dan sebagainya. Jadi sebab itu kita tak buat ni kan, dia terpaksa pergi. Jadi dengan itu kita katakan datang orang yang sebalik soalannya. Tapi kita katakan imam tu insya-Allah mungkin datang masa awal datang tak ada rasa. Kalau kata dia rasa dia solat, kita tak sesuai kata imam buat demikian kerana kita harus menyangka bahawa mereka benda ni datang secara tiba-tiba. Ada orang tiba-tiba tidaklah dalam keadaan bersolat dalam keadaan menghalang ataupun menahan akan hajatnya. Jadi beliau boleh katakan balik kepada tadi, kita katakan bahawa dasar kita ada. Dasar syarat Allah SWT la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan seseorang melainkan dengan kemampuannya. Jadi boleh datang hajat-hajat untuk dia lakukan seluar daripada kepentingan ni, di situ tak ada masalah. Sebab tu dalam masalah tidak batalkan solat sebagainya, kita kata tak dikena mengena dengan apa kecelaan dalam membatalkan solat di mas dalam kategori tersebut, dalam keadaan tersebut. Kita balik pada kalimat-kalimat. kalimat yang tidak ada tidak ada makna baginya, seperti nangis misalnya. Mungkin suara suara ini tu. Suara-suara yang nangis kita lihat, ada orang nangis dengan berbagai suara. Jadi suara tersebut kita kata tetap suara nangis. Tak faham dia cakap apa. Ha, perkataan tak nampak. Tapi walaupun nampak, kita boleh tuliskan A, A, A, U, U, U. Kita boleh tuliskan ejaannya. Tapi tetap kita kata tak boleh, orang tak faham maknanya. Orang tahu tu nangis. Dan sebenarnya jadi dengan ini kita kata rajihnya adalah dia tidak batal membatalkan salat. Kerana dia tidak dikira sebagai perkataan dalam bahasa. Maka dengan itu kita katakan kana Ali radhiyallahu an yasta'dhin 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa tanahnah lahu. Tanahnu ni mahu kita kata seolah-olah macam mengiyakanlah. Atau sebagainya. Jadi dengan itu kalau kita lihat Ali radhiyallahu an meminta izin kepada Nabi SAW sedang disalat, dia berikan apa kita ada petunjuk, apa tanda tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa itu tidaklah dikira sebagai berkata-kata dalam salat. Faedahnya Syekh Islam mengatakan al-azhar anna salatu betulu bil qahqaha lima fiha min al-istighfaf wa tala' mana munafi maqsudul ibadah. Qala al-Ibn Munzir ajma'u ala anna ad-dahik yufsidul salah. Jadi Syekh Islam mengatakan yang zahirnya adalah bahawa solat itu batal dengan ketawa terbahak-bahak. Mana ada orang solat terketawa kan? Kita kata confirm itu batal. Kenapa? Kerana ia ini menunjukkan dia memperingankan perkara solat dan bermain-main dalamnya. Dan dia adalah menafikan maksud daripada ibadah tersebut. Jadi penting. Kadang-kadang lebih-lebih kalau solat depan budak-budak kecil. Anak-anak kecil kadang-kadang. Dia buat perkara-perkara yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita melucukan kita kadang-kadang. Itu bahaya tu. Tapi kalaulah kita tak ada masalah, kita tahu ni adalah perkara yang biasa, tak ada masalah lah kita salat depan mereka. Ibn Muzan mengatakan ulama telah berijma' bahawa ketawa itu merosakkan atau memafasadkan salat. Mana merosakkan salat? Salat batal dengannya. Berkenaan dengan wusta tadi, adakah solat wasal salu apa ayat tadi hafizu ala salawati wa salatil wusta. Wusta tu macam mana tafsirannya? Jadi ulama telah berkhilaf berkaitan dengan wusta, daripada adakah maksudnya adalah solat asar atau tidak. Sebagian melihat bahawa daripada perkataan as-salatul wusta ni, dalam pendapat yang begitu ramai, Imam Syaukani mengatakan telah meriwayatkan atau menyebutkan dalam Nailul Athar dan menyambungkannya kepada 17 pendapat. Apakah dia salatul wusta? Dan yang rajih daripadanya adalah salatul asr, dan manakala yang selain daripadanya itu adalah lemah, maka kerana dalil itu pendalilannya juga lemah. Jadi kalau kita lihat, bukan sahaja pendapat kita terima, pendapat yang didukungkan dengan dalil. Telah datang dalam sahih-sahihain hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Ali radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqala yaumul ahzab mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna 'ani salati al-wusta hatta ghabat asy-syams. Maka Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan ke atas mereka ada orang-orang kufar ni, semoga Allah SWT membakarkan ataupun memenuhkan dalam kubur-kubur dan rumah-rumah mereka ni api. Sebagaimana mereka melambat-lambatkan kita atau menyibukkan kita daripada salat wusta sehingga terbenam matahari. Jadi menunjukkan terbenam matahari menunjukkan apa? Asar. Jadi salat wusta itu tafsiran hadis itu sendiri menerangkan bahawa ianya adalah salat wusta. Jadi pengukuhannya kita kata yang lain lemah. Apabila datang dalil pengukuhan daripada hadis atau asar daripada sahabat, maka di sini menunjukkan bahawa dalil pendapat-pendapat lain jadi kurang. Jadi kurang, kita kata malap lah jadi. Gugur. Kerana dah tak ada kekuatan lagi. Hanya pendapat-pendapat yang kita katakan seperti pendapat-pendapat yang lain. Pendapat-pendapat yang lain. Jadi sebab itu kita katakan, tidak ada satu perkataan yang boleh, yang kita boleh ambil secara mutlak melainkan perkataan Rasulullah SAW daripada kalangan manusia. Selain daripada itu, kita kata yang sahih adalah daripada kalamullah, firman Allah, dan daripada yang sebenar-benar perkataan kita kata kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebagai dasar kepada kita untuk mengukuhkan bahawa ianya adalah salat asar. Dan inilah penjelasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada penjelasan lagi selepas penjelasan beliau. Ini dasar kita. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Jadi di situ menunjukkan bahawa tak boleh kita dah datang penjelasan daripada Nabi, apa lagi penjelasan orang yang kita nak redha? Tak ada. Kalau datang penjelasan daripada Nabi, misalnya berkaitan dengan perkara-perkara akidah, kita kata itulah penjelasan Nabi. Dah tak perlu kita, dah cukup kita padanya, tak perlu kita pergi berselain. Imam Wardi telah mengatakan qaulul jumhur tabi'in bahawa dalam berkata Ibn Abdul Bar huwa qaul aktsaru ahli al-athar wa huwa madhhabul imamain Abi Hanifah wa Ahmad wa sara ilayhi mu'dhamu Syafi'iyyah wa bihi qala Ibn Habib wa Ibn Arabi wa Ibn Athiyyah min al-Malikiyyah. Imam Wardi mengatakan itulah pendapat jumhur daripada tabi'in. Dan berkata Ibn Abdul Bar bahawa ianya adalah pendapat kebanyakan daripada Ahlul Athar. Ahlul Athar adalah mereka yang sentiasa ikut Athar. Yang selalu mengikuti Athar, mana yang selalu mengikuti sunnah dan juga pendapat-pendapat Salafus Salihin. Dan ia adalah pendapat mazhab, dia adalah pun mazhab daripada Imamain Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dan kebanyakan daripada golongan Syafi'iyah juga pergi kepadanya. Dan dengan itu berkata juga Ibn Habib dan Ibn Arabi dan Ibn Athiyyah daripada kalangan Malikiyah. Jadi menunjukkan di sini bahawa jumhurlah ulama melihat bahawa ianya adalah salatul usta, itulah salat asar. Hatta Syafi'iyah kebanyakannya melihat dengan juga. Cuma Malikiyah sebahagian besar tidak melihat dengan juga. Naam. Kudat badahnya. Solat asar kenapa kata demikian? Kerana solat asar ni solat yang paling-paling, sebab kita lihat daripada masuk ke masa kesibukan seseorang tu banyak, kebanyakan daripada solat asar. Dan solat asar ni solat yang mana orang dalam keadaan, dalam satu hadis yang lain Nabi SAW ada man sallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa solat pada dua waktu kesejukan akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi al-bardan al-fajru wal-asr. Barang siapa solat dua waktu sejuk ni, maka dia akan memasuki syurga. Lalu ditafsirkan bahawa al-bardan ialah asar dan subuh dan asar. Jadi kenapa ulama keluarkan faedah daripadanya bahawa waktu inilah waktu yang kita lihat keadaannya agak sejuk. Di mana kalau ada lepas panas terikkan matahari, datang waktu asar itulah hari. Itulah waktu yang sedang orang bebek nak bertedur, nak cari. Di situlah mula orang sibuk buat lekaskan, habiskan kerja-kerja dia. Sebelum terbenam matahari dah gelap, tak nampak orang buat apa-apa. Bukan zaman dulu, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang, malam pun kita ada night life sebagainya kan. Tak ada masalah. Kita dulu malam aja dah habis. Kita kata malam tu dah habis kerja-kerja kita. Apa dia? Asar? Haiti. Oh, sekarang asar dari Haiti. Dah apa, boleh relax kata-kata. Pas asar sekarang pun kita kata orang banyak minum tea. Dan kita kata. Tapi kalau zaman dahulu, waktu tengah hari terik. Misalnya bayangkan waktu di Saudi atau di daerah tanah Arab, semenanjung tanah Arab. Waktu yang panas ni susah orang bekerja. Waktu asar tu lah orang makin sibuk. Oh, dah ni waktu asar dah apa? Dah kurang kepanasan. Semua kerja dilakukan waktu tersebut sebelum tibanya waktu maghrib. Dan maghrib dah kena balik rumah, dah kena rehat. Dah gelap. Jadi dengan itu kita lihat waktu ini waktu paling sibuk orang. Begitu juga waktu malam subuh. Waktu subuh sibuk. Dan sama sibuk tidur, sibuk kerja. Cari duit. Kita kata sibuk, duduk sibuk. Kita kata ini kita ni sebenarnya maksudnya sibuk kerjalah. Pasal orang dulu tak kenal erti kemalasan. Tak kenal erti demikian kan. Kita kerana Nabi SAW rahimallah li bukuri ummati. Allah memberi rahmat ke atas bukur umat, di mana orang-orang yang terawal keluar lepas subuh itu keluar cari kerja. Jadi kita kata dengan itu, kita kata dasar atau budaya ini adalah budaya sibuk juga. Nah, sampai ke satu tempat, uruskan sebab itu mereka pergi pagi-pagi buat kerja. Kenapa? Lepas subuh sampai dah nak dekat zuhur, dah waktu itu waktu nak kena rehat. Sebab itu sebahagian menggunakan waktu zuhur sebagai waktu kairullah dan sebagainya. Jadi itu kita katakan. Jadi dengan itu kalau kita balik pada tadi apa yang menyebabkan soalan ni? Tadi soalan siapa? Okey, kenapa kau ustaz? Okey. Jadi dengan itu kalau kita lihat solat ustaz ni penting. Kenapa? Bahkan sebegitu pentingnya sangat kerana Nabi SAW mengatakan siapa yang tertinggal salat asarnya seolah-olah dia telah luput daripadanya harta kekayaannya dan ahli keluarganya. Wah, ini kata berat ni. Bayangkan seorang lepas saja tsunami, dia tak nampak semua hartanya hilang, keluarganya hilang. Apa perasaan dia? Oh, dahsyat habis, hilang kita ada. Begitulah Nabi bayangkan kepada kita, seorang yang tinggalkan solat asarnya adalah seperti kehilangan ahli keluarganya dan harta kekayaannya. Allah Akbar, mana besar ni masalah masalah tinggalkan solat asar. Jadi sebab tu kalau kita pasti lihat, menunjukkan, ini menunjukkan kepada kita bahawa solat asar berikan tekanan. Tapi kadang-kadang kita lakukan waktu dah hujung-hujung. Waktu darurat. Dia jadi muasak kan mudayak dan mudayak. Dia jadi wajib mudayak dah. Mesti wajib, kalau aku tak lakukan berdosa. Dah tinggal 2 minit dia untuk solat maghrib ni. Macam mana? Tunggu lagi? Tak boleh tunggu. Dosa kalau tunggu. Kita pergi pada hadis yang selepasnya. Yang menunjukkan bahawa nangis ini juga adalah diberikan keringanan. Wa'an mutarrifin au'an mutarrif ibn Abdullah ibn al-Shakhiri an abihi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi sadrihi azirun ka'aziril mirjali min al-buka. Akhrajahu khamsa illa ibn Majah wa sahahahu ibn Hibban. Dari Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, daripada ayahnya berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat dan di dalamnya di dalam dadanya gemuruh, bagainya gemuruhnya kuali dikarenakan beliau sedang menangis. Makna gemuruh maksudnya apa? Gemuruh mana darah, kan kita darah saya dah gemuruh ni. Tapi kerana kalau kita lihat daripada surat, gemuruh ni mana lebih macam boiling lah. Tak, kita kata dah apa, dah menggelegak lah. Tetapi dalam masalah ini, kita kata kalau nangis macam mana? Maknanya nangisnya ini suara yang keluar tu, suara kan ditahan tetapi keluar juga. Tahan suara yang dikeluar, tak ditahan yang keluar ni. Kan terlepas kan? Macam sama seperti kita cuba menutup air yang sedang menggelegak, yang kita tetap kita akan keluar benda tu. Suaranya suara seperti itu. Bacaan ini kita kata tak ikut, tak dapat kita nampak ketenangan dia. Bukan ketenangan dia, ketenang mungkin. Tak nampak dia punya apa, dia punya lafaz-lafaz yang jelas daripada ini. Kenapa? Kerana dia sedang menangis. Sedih. Biografi perawi. Mutarrif bin Abdullah adalah seorang tabi'in yang mulia, sedangkan ayahnya Abdullah bin Syakhir adalah salah satu daripada beberapa orang yang mendatangi Rasulullah SAW bersama Bani Amir. Dia termasuk orang Basrah. Jadi penjelasan kalimat. Saya melihat Rasulullah SAW sedang solat dan di dalam dadanya gemuruh bagaikan gemuruhnya kuali saat mendidih dikarenakan beliau sedang menangis. Semakna dengan hadis di atas, ada seriwayat yang berbunyi bahawasanya Umar sedang mengerjakan solat subuh, membaca surah Yusuf. Dan saat sampai pada ayat innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, terdengarlah suara tangisan yang keras. Hadis berat Bukhari dapat sebagai hadis maqtu', akan tetapi Sa'id bin Mansur menganggapnya sebagai hadis mausul, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Munzir. Jadi dengan ini kita katakan bahawa bukan saja ini, dalil banyak lagi kita lihat sahabat-sahabat, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyuruh bapanya solatkan orang ramai. Dikatakan Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang yang lembut, manakala lah dia takbir aja kedengaran tangisannya semua. Jadi kita kata menunjukkan bahawa menangis dalam solat ini tak ada masalah. Tak batal. Suara yang keluar daripadanya sudah tentu tak batal. Kerana nangis kalau tak ada suara, tak ada bukan nangis. Meringit pun suara juga. Tetap nangis juga. Tetap ada suara. Jadi kalau kita lihat, memang akan lazim daripada keluar nangis tu, sudah tentulah keluarkan suara. Dan kalaulah daripada awal Nabi tidak mengingkari akan tangisan-tangisan ini dan mengatakan dibatal, maka menunjukkan dia tidaklah batal. Nah. Baik, kita pergi pada hadis, kita pergi pada faedah daripada hadis ni. Dalil daripada hadis ni menunjukkan bahawa salat itu sebaiknya dilakukan dalam keadaan khusyuk, dan khusyuk yang sebaiknya sampai kita lihat kita seolah-olah menghayati dengan, kita bukan saja seolah kita menghayati dengan sebenar-benar penghayatan, seolah-olah kita kalaulah diperintahkan, kita seolah-olah yang memerintahnya adalah kita nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana itu dalam ihsan. Kerana kita kata ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun yarah fa innahu yarak. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan kalau kamu tak melihatnya, kamu mengetahui bahawa Allah melihat kamu. Jadi dengan itu kita kata kalau duduk keadaan kita, kalau melakukan keadaan penuh khusyuk, sudah tentu dengan penuh muraqabahullah, dan apabila betul-betul orang itu mengucapkan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz solat itu sendiri, menunjukkan sebenarnya atau mendatangkan kepadanya pengagungan kepada Allah SWT. Sebab itu dalam seorang dah kenal akan Allah, kenal akan malaikatnya, kenal akan segala yang Allah perintahkan kita untuk beriman kepadanya. Kalau dia kenal malaikat yang begitu hebat, Allah betul-betul malaikat yang syidadun ghiladun syidad, yang besar-besar dan yang ganas di neraka. Kalau Allah SWT ada malaikat yang dinamakan pemikul arash Allah Ta'ala, yang mana jarak di antara telinga ke bahunya adalah jarak perjalanan 500 tahun perjalanan, bagaimanakah apabila kata Allahu Akbar, sudah dapat bayangkan Allah Maha Besar, lebih besar lagi daripada segala makhluk-makhluk. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Perkasa. Dan apabila seorang hamba yang mendekatkan diri melakukan solat, beza orang yang betul-betul mengenal Allah dan beriman dengannya dengan orang yang imannya lemah. Balik kepada iman juga. Jadi iman semakin kuat, semakin kukuh, sebenarnya akan menghasilkan solat yang lebih khusyuk. Kerana seorang yang betul-betul kuat imannya, iman terhadap apa yang janji Allah dan iman terhadap apa yang Allah gambarkan, Allah SWT bayangkan kepada kita atau terangkan kepada kita dalam hadis-hadis Rasulnya, Nabi kata bahawa aku dibenarkan menceritakan kamu tentang salah satu malaikat yang mengikut arasy Allah. Maka ini adalah untuk kita mengenal, kalaulah hamba Allah SWT begitu besar, begitu hebat, sudah tentulah Allah SWT Allahu Akbar. Dan begitulah menunjukkan kepada kita bahawa kekuatan iman ini memberi peranan. Sebab itu iman ini dorongan untuk melakukan segala ketaatan. Sebab itu Nabi SAW mengatakan dalam banyak iman kepada akhirat juga adalah merupakan dorongan. Kerana iman kepada ghaib ini sangat penting. Sebab itu iman kepada ghaib ini akan memberikan kita kepada sejenis dorongan yang mana tak dapat dihalangi oleh apa jenis kekuatan di dunia. Seorang yang nak lakukan solat subuh dalam negeri yang begitu sejuk, yang mana semua orang tak dapat lakukannya, orang awam nak bangun mesti bangun waktu yang dilihat. Kita bangun dalam keadaan yang kita demikian, yang mendorong kita bangun semua iman juga. Jadi sebab itu kita kata iman yang merubah sahabat daripada keadaan yang begitu hina dalam keadaan sebelum mereka Islam sampai keadaan mereka termulia. Sebab itu Nabi SAW mendatangkan dorongan-dorongan untuk melakukan ketaatan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetamumu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang benar atau dia diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan jirannya. Dan kita banyak, bahkan Allah terangkan dalam ayat innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmal akhir, bahwasanya orang yang memakmurkan rumah Allah, merekalah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhirat, beriman kepada Allah dengan apa yang Allah janjikan bagi kita, yang daripada apa yang telah Allah janjikan, ini sebenarnya mendorong kita melakukan ketaatan. Jadi kalaulah iman ini lemah, itulah kita lihat akidah kita, iman itu pasang dan surut. Pasang dengan ketaatan, tinggi dengan ketaatan, dan lemah dengan kemaksiatan. Semakin banyak maksiat, semakin lemah, semakin lemah. Semakin banyak ketaatan, semakin kuat, kita lihat. Sebab tu ketaatan ini dikira sebagai iman juga. Allah SWT mengiktibarkan bagi sahabat-sahabat yang merasa sedih setelah berpindahnya kiblat daripada Kaabah, daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Kenapa jadi sedih? Kerana mereka dah lakukan solat semua kan menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi mereka takut amalan yang mereka dah buat dah batal, lebih yang dia buat baru lagi. Tapi Nabi SAW Allah telah berfirman, innallaha la yudayyu imanakum, sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Iman kamu siapa? Ulama tafsir mengatakan solat-solat kamu. Jadi solat itu adalah sebahagian daripada iman. Sebab itu iman ini adalah al-qawlu bil janan atau tasdiqu bil lisan, al-qawlu bil janan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah kita membenarkannya dalam hati, mengatakannya dalam lidah dan melaksanakan dengan arkan, ini anggota badan kita. Jadi itulah iman. Jadi iman ini tak dapat dipisahkan daripada amalan. Sebab tu dalam masalah ini terbantut dan terbatalnya apa hujah-hujah Murji'ah, kaum Murji'ah yang memisahkan amalan daripada iman. Wallahu taala. Baik. Daripada hadis yang telah kita dapati, kita baca tadi, suara daripada keluar daripada ketakutan kita kepada Allah tidaklah membatalkan solat. Begitu juga kalaulah suara itu tidaklah kerana ketakutan kepada Allah sebagaimana telah kita bincangkan. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rabb atau di sisi Allah Taala apabila meminta kepada Allah Subhanahu taala keampunan ini, kita lihat dalam keadaan sudah telah dijanjikan diampunkan dosa sebelum dan sesudah, masih lagi solat dalam keadaan menangis lagi, takut lagi. Yang kalau dia solat, kita lihat masih lagi hatinya ataupun kita katakan suara yang tangisan yang ditahan itu keluar lagi daripada dirinya. Seorang yang telah diberikan janji Allah. Kita bukan janji lagi. Kita tahu benda yang kita buat salah. Dan di sinilah kita, tapi masih kita solat, masih kita rasa, dah solat dah. Masih kita rasa solat kita dah lakukan macam-macam ketaatan yang mana kita rasa itu dah baik dah. Dah bagus, lebih bagus dari orang lain. Dan ini masalah kita kata, godaan syaitan, talbisul iblis pada kita. Kita ni alhamdulillah sunnah solat kita tu solat macam Nabi. Kita solat solu kama raaitumuni yusalli. Tapi kita lupa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis dalam solatnya. Kita lupa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solatnya khusyuk. Dan solatnya kita lihat apabila dekat dia takbir, kita lihat takbir dia dapat jadikan solat itu sebagai penenang hati dia. Ya Bilal, arihna bi salah. Ya wahai Bilal, tenangkan kami dengan solat. Kita solat ni berbenan, masih lagi anggap beban. Dua rakaat cukup lah. Ada empat rakaat misalnya. Yang itu tak mu'akadah. Yang ini mu'akadah tadi kita buat. Yang tak mu'akadah tak apalah. Kita tidak. Yang mu'akadah ke yang tak mu'akadah kita buat. Kerana ini ada petunjuk daripada Nabi SAW. Jadi dengan itu kita katakan, inilah kalau seseorang yang betul-betul menginginkan, mengharapkan Allah dan hari akhirat, sudah tentu dia akan gigih dan melakukannya. Kemudian kita daripada hadis ini juga kita dapati bahawa solat adalah tempat untuk kita merasa tunduk, khusyuk dan berdoa dengan doa yang khusyuk. Kerana itu adalah hubungan di antara hamba dengan Rabbnya. Setiap kali seorang hamba itu dekat kepada Allah, maka akan pastilah dia akan bertambah keinginan dia ataupun harapannya dan takutnya kepada Allah Taala. Tapi kalaulah semakin jauh dia hubungan dengan Allah, semakin kita lihat harapan dan takutnya kurang. Raghbah dia, makna keinginan, semangat untuk melakukan ketaatan berkurangan. Semangatnya untuk meninggalkan larangan berkurangan. Kenapa? Itu menunjukkan hubungan dengan Allah kurang. Jadi inilah kita katakan, kadang-kadang ada orang kalau dia berhubung atau dia mempunyai hubungan dengan seseorang yang dia kasihi, dia akan cari jalan macam mana jangan sampai hubungan ini terosak. Walaupun dengan lafaz kalimah yang dia katakan itu, kalimah yang apa? Yang boleh mengguriskan hati seseorang. Atau boleh memberikan dia salah faham dan sebagainya. Tak dia buat. Ini dia buat kepada manusia. Hubungan yang dia ingin pelihara. Kita kalau sebenarnya, kalau kita benar-benar jujur kepada Allah SWT, sebagaimana kita berkata, ya ayuhal ladzina amanu, ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Bersama-samalah dengan orang-orang yang jujur. Dan waktu Nabi, dan waktu ulama kata, man sadaqallah, sadaqallahu alaih. Maka merasa berjujur kepada Allah, Allah akan jujur kepadanya. Jadi dengan itu perlulah kita sama-sama muhasabah. Solat ini tempat apa yang kita katakan bab atau bahagian ini adalah bahagian yang baik untuk kita melihat kembali, kita merenung kembali solat-solat kita. Kalaulah solat kita ini tidak dapat kita rasa ketenangan, tidak dapat kita merasakan kenikmatan, bagaimanakah kita ingin mengajak orang supaya lakukan solat dengan penuh nikmat, dengan penuh dan meminta harapan, permintaan. Dan kalau kita, kalau ada masalah, kita terus pergi kepada yang lain daripada solat. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa inna ala kabiratun illa alal khashi'in. Bermintalah pertolongan dengan kesabaran dan solat, kerana sesungguhnya dia adalah berat bagi orang-orang, melainkan pada orang-orang yang khusyuk. Jadi kekhusyukan ini yang akan mengukuhkan ataupun tidak itu yang akan meringankan solat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita mulakan. Adakah kata-kata dalam hati itu dikira sebagai? Tidak. Kita ada dasar yang tadi kita katakan bahawa dalam satu hadis, saya lupa lafaznya, saya ingat balik. Yang bermaksud lah, saya lupa dari lafaz. Yang bermaksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ataupun masih tidak apa, tidak mencatat apa yang terlintas oleh fikiran kita selagi malam, dan yang terakhirnya kata malam yatahaddats au yaf'al, selagi dia tidak bertutur atau dia tidak melakukan. Lintas fikirannya nak bunuh seorang. Ini kalau aku dapat bunuh dia bagus lah. Lintasan aja. Lintasan. Tapi dia tak buat. Dia tak cakap pun. Dia nak bunuh. Jadi kita kata berdosa tak dia? Tak dikira lagi. Sebab tu alhamdulillah kalau semua dikira habis kita. Habis. Semua terlintasan-lintasan terkira habislah kita. Tapi alhamdulillah Allah SWT memberikan. Tidak lagi dicatat. Melainkan setelah dia bertutur atau dia melakukannya. Kalau dia mengatakan sendiri macam mana Ustaz? Kalau dia terfikir syirik macam ni. Cakap sendiri. Itu dah kira, dah kira. Itu dah cakap. Masuk. Ha. Jangan cakap. Biar lintasan itu kita tolak. Sebab tu dalam ingat lintasan-lintasan ini ada lintasan yang baik kita tangkap. Dalam waktu itu Imam Ibn Jauzi dia ada satu kitab namanya Saidul Khatir. Tangkapan atau ikat apa, mengikat khatir. Lintasan ni kalau tak tangkap, dia tak kekal, dia lupa. Atau benda yang idea yang baik kadang datang, dia terlintas. Bagus ni kalau jadi millionaire. Tangkaplah, ikat. Buat pula buat. Sebagainya tu. Dia baik dia kata. Tapi kalau lintasan itu lintasan yang tak baik, jangan biarkan, hindar apa, tolak dia. Minta perlindungan Allah daripada dia. Jadi lintasan-lintasan ni berlaku kita manusia. Tapi itulah dia ujian kita. Selagi kita tak laksanakan, selagi kita tidak menuturkannya, maka masih tak dikira, tak dihisap. Ustaz, pasal pergerakan dalam solat. Nah. Katakan kita dah dalam solat. Ada sekali start yang tak dapat kita dah kosong. Katakan kita boleh mengaskar dua tapak untuk isi. Kalau tidak ada pergerakan dalam solat ini, balik kepada hukum yang lima. Dia menjadi sunat atau wajib atau menjadi mubah harus atau menjadi makruh dan menjadi haram. Yang haram batallah solat tersebut. Kalau dia melakukan memenuhkan saf-saf sebagaimana tuntutan syarak, Allah perintahkan kita untuk menyusun atau mengatur saf, meratakan saf. Allah Taala Nabi SAW sabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifun aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Dalam riwayat lain, wa baina wujuhikum. Hendaklah kamu meluruskan saf-saf kamu atau Allah SWT akan menceragahkan atau mencelisihkan hati-hati kamu. Dalam riwayat, wajah-wajah kamu. Dan Nabi SAW sabda, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min husni salah. Luruskanlah saf-saf kamu. Kerana meluruskan saf ini adalah daripada kesempurnaan atau kecantikan solat. Min husni salah. Kebaikannya. Jadi dengan itu kalau kita lihat, meluruskan saf ini, dia dapat menyatukan saf sebenarnya. Menyatukan saf dari sudut erti kata yang sebenar. Maknanya dia akan menyebabkan kita bersatu dan tidak akan bercaragah atau berpisah. Sebab itu kita tidak memecahkan, tidak memecah apa daripada saf muslimin. Begitulah dalam keadaan kita nak solat. Jadi oleh kerana perintah itu perintah yang wajib. Ulama kata wajib ke tidak? Saf wajib. Jadi mendirikan saf wajib kena menunjukkan kewajiban ini. Nabi tak mulakan solat melainkan telah saf sempurna. Dan dia menunjukkan kewajipannya bahawa apa yang menjadi kesempurnaan solat itu adalah mempunyai hukumnya. Dan dengan itu kalau kita waktu Nabi SAW pernah menegur sahabat yang masuk saat dia masuk dalam keadaan rukuk di belakang saf. Lepas tu baru dimasuk ke dalam. Nabi kata la tu'id la ta'uddan atau jangan ulangi. Jadi itu menunjukkan bahawa teguran itu menunjukkan dia adalah kewajipannya lah berdalam apa mengikut saf atau membetulkan apa solat dengan keadaan saf yang betul. Jadi apabila kita bergerak, adakah hukumnya wajib atau kita sunat? Kalaulah ada orang lain yang boleh lakukan, kita kata pergerakan kita jadi sunatlah. Orang terdekat boleh bergerak, tapi dia tak bergerak juga kita jadi kewajipan kita pula untuk ke depan. Pergerakan di sini kita kata tidak ada masalah kalau lebih daripada 2 tapak ke 3 tapak tak masalah. Kita boleh lakukan. Dan menunjukkan bahawa tidak ada masalah dalam pergerakan lebih daripada 3 yang dengan hajat adalah Nabi SAW solat di atas mimbar. Apabila nak turun daripada hendak bersujud, barulah Nabi turun daripada mimbar, baru dia sujud. Jadi pengeturunan daripada mimbar itu juga menunjukkan pergerakan lebih daripada 3. Maafkan saya. Ya. Sama urat saya. Solat pada waktunya. Walaulah misalnya kita keluar daripada kita tak solat di masjid kerana hajat-hajat tertentu yang kita dapat. Solat pada waktunya. Di mana kita boleh solat, kita dah belajar tadi, yang kita dah belajar bahawa ju'ilat liyal abdu masjidan wa tahura, telah jadikan bagiku bumi ini masjid tempat sujud dan tempat yang untuk kita bersuci atau digunakan untuk bersuci. Jadi situ di mana saja kita dapat solat atau dalam hadis yang lain ini di mana kita solat itu mendatangi kita, kewajipannya datang kepada kita, maka perlulah kita solat. Oh, okey. Saya ingatkan kerja apa? Bukan, eh? Masjid, eh? Kalau masjid, dia lambat. Tapi sampai terlambat sangat, eh? Lambat, kan? Akhirnya, kalau rumah isyak tu, dia punya azan, dekat setengah jam lepas. Baru azan. Oh, dia nak solat isyak akhirah. Kita kata, isyak akhirah boleh tak? Kita kata, boleh. Tapi, kerana sebab bid'ah boleh tak? Tak boleh. Tapi, masalahnya awak sekarang salat nak solat berjemaah. Maka, solat dengan mereka. Tapi kalau boleh masa tu awak lihat boleh solat di tempat lain, pergi solat di tempat lain dan masjid juga. Janganlah kat rumah dengan masjid, habis masjid pun bertahun. Masjid dekat sini. Oh, ni masjid doa awal tahun ni. Tapi bukan tujuan saya nak pergi situ kan. Saya nak berjemaah. Oleh kerana dengan lebih doa lain. Jangan ambil kan. Daripada hadis berkaitan dengan tasfik, kalau dia silap, tetap tasfik. Tapi bacaan boleh tak? Kita kata, insyaAllah boleh. Kenapa? Kerana dia tak ada sebab fitnah kepada yang lain. Kalau tidak, tetap dia gunakan tasfik. Dia gunakan tepukan saja. Tapi balik kepada perbuatan tetap kita tasfik. Tak kita kata, okay, awaknya hukum sekarang dah tak ada orang, subhanallah. Kita tak. Tak. Mendingan pada dalam keadaan sebagaimana orang tak baca subhanallah dalam membetulkan bacaan, begitulah awak kalau betulkan saya, tak payah bacaan. Ayat apa yang tertabur tak tasbih tepuk. Boleh hanya sebutkan bacaannya. Kita tak masalah. Kalau kalau dia boleh baca, dia hafalan dia kuat lagi, dia nak betulkan tak sah. Tak semestinya hafizah pun. Hafizah separuh ke, hafizah suku ke, suku hafal Quran, alhamdulillah. Kalau jam jam dah lepas. Jadi solat berjemaah tu fardu tu dah lepas. Jadi kalau kita dengan anak nak solat tu, ada kita berjemaah atau sendiri? Fardu dah lepas. Dekat masjid ke? Okey, soalan ni berkaitan dengan adakah kita boleh mengulangi jemaah kedua dalam masjid yang sama yang ada di situ imam ratib. Mending imam ratib eh. Kalau tak ada masjid yang tak ada imam ratib, tak ada masalah. Solatlah. Masjid jalanan sebagainya tak ada masalah. Tak ada khilaf pun. Kalau masjid tu ada imam ratib, maka di sini ada khilaf. Itu pendapat ulama. Pendapat Syafi'iyah dan sebahagian mereka dan juga Syekh Albani mengukuhkannya, mengatakan tak boleh mengulangi solat di masjid yang sama, solat berjemaah di masjid sama. Maka lakukan sendiri-sendiri. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur mengatakan boleh dengan apa pendapat Syekh Utsaimin dan Syekh Ibn Baz rahimahullah dan Masyayikh Kibar. Melihat bahawa boleh kerana apa? Kerana dan Syekh Abdul Muhsin Abad juga melihat bolehnya dia. Jadi dengan itu kita katakan bahawa kita kata boleh kenapa? Kerana dasar perintah yang umum. Melainkan kalau dia sengaja lambatkan solat itu hanya untuk keluar daripada imam yang sedang solat, itu tidak boleh bagi dia. Tapi kalau seorang tu datang ke masjid, dia nak mengejarkan solat fardunya, tak dapat solat fardunya kerana dia terlewat, maka adakah dia solat fardu dengan berjemaah? Kita kata berjemaah. Kena balik kepada dalil umum, solatul jama'ati afdalu min solatil fadzi bi 27 darajah. Solat jemaah lebih baik daripada solat bersendirian lebih daripada 27 kali ganda. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam solatul rajul ma'ar rajul azka min solati bi wahdihi. Begitulah selepasnya. Dan Nabi menerangkan bahawa solat seorang dengan seorang lain lebih baik daripada seorang lebih suci, lebih apa menyucikan daripada solat dia sendirian. Solat dia tiga orang lebih menyuci daripada solat dua orang. Dan begitulah keadaan. Semakin ramai banyak bilangannya semakin baik. Dan dengan ini kita membatalkan juga itu hujah yang tak boleh kerana Nabi SAW pernah menyuruh sahabat untuk mensedekahkan kepada fulan yang datang lewat untuk solat bersama dengan dia. Man yatasaddaq bihadha? Siapa yang akan bersedekahkan untuk dia? Seorang sahabat berkata, "Ana ya Rasulullah," maka Nabi SAW suruh solat bersama dia. Jadi itu menunjukkan boleh. Jadi di sini menunjukkan juga bahawa sahabat yang telah solat, maknanya kita lihat yang telah solat itu mengulangi salat fardunya. Begitu juga menunjukkan kepada kita kalaulah seseorang datang ke masjid, dia dah lakukan salat berjemaah satu masjid. Datang ke masjid lain, kita kata lakukanlah berjemaah juga. Kalau berlaku datang ke masjid tu orang sedang salat berjemaah. Kerana Nabi SAW mengatakan bahawa pada seorang dua orang yang datang ke masjid, dia tak salat. Nabi SAW, "Alastum abi muslimain?" Adakah kamu dua bukan seorang muslim? Dia kata, "Ya." Kenapakah kamu tak salat? Kami telah salat di rumah-rumah kami, di rehat-rehat kami, di kemah-kemah kami. Maka Nabi Muhammad kata, kalau kamu datang ke masjid, kamu dapat jemaah situ, salatlah bersama mereka. Jadi itu dalil menunjukkan bahawa salat kita boleh ulangi walaupun lebih sekali. Jadi itu dasar daripada sudut i'adah. Tetapi bagi mereka yang telah salat, maknanya solat nak sedekahkan boleh juga dilakukan. Jadi itulah dasar bagi dia nafilah, bagi beliau yang dimakmumkan adalah fardu. Dan daripada sudut ini menunjukkan kepada kita bahawa ianya adalah dibenarkan. Dalil-dalil umum kita lihat kukuh mutlak diambil daripada mutlaknya, melainkan kalaulah kita inginkan fitnah maka tak boleh. Bagi pihak yang inginkan fitnah, haram bagi dia melakukan demikian. Solat ni kepada solat yang kedua adalah haram hukumnya. Kenapa? Kerana dia tujuannya adalah untuk memecah belahkan. Dan kerana kita adalah dasar pertama saful tauhid saful muslimin, menyatukan saf apa barisan orang-orang Islam, bukan memecah belahkan ini. Nah. Okay. Jadi apa tadi soalannya tadi? Berkaitan dengan apa? Dengan solat mengulangi solat. Jadi kita kata kalau kita solat di mana-mana masjid yang ada yang ada apa, ada imam ratib, kita boleh lakukan. Jangan, tapi jangan kita sendiri yang melakukannya demikian, kerana imam ni imam tak biar imam ni lakukan banyak amalan-amalan bid'ah misalnya, kita lakukan, kita tak. Kita disuruh solat di belakang seorang yang apa, yang fajir, walau apa orang yang salih dan fajir. Orang yang salih dan orang yang fasik pun kita disuruh untuk melakukannya. Nah. Ustaz, bila membincangkan belakang umat ni, umpamanya example macam dekat Malaysia. Masjid UMNO. Pas Kita kata tu pecah belahkan. Bahkan masjid-masjid yang seperti ini kita lihat, kalaulah dibina atas dirar untuk merosakkan ataupun memecah belahkan, kita jangan. Kita kata sebenarnya kita harus satukan mereka. Tak ada situ kita kata Islam PAS, Islam UMNO, Muslim PAS, Muslim UMNO. Tak ada. Islam keadilan sekarang ada, Muslim keadilan. Ini bukan kita nak masuk dalam masalah apa dalaman mereka, tapi kita katakan di mana-mana. Ada di Singapura. Kita kata kita Islam apa tak boleh. Kita ambil misalnya kita punya kumpulan-kumpulan gerakan misalnya atau organisasi yang ada. Kita ambil misalnya kita Islam Muhammadiyah. Saya Islam Pertapis. Kita Islam apa tak boleh. Tak boleh kita ada. Islam satu saja kita ada. Jadi dengan itu menyatukan hatta orang-orang yang setuju tak setuju dengan imam tersebut, menyatukannya. Begitulah keadaan orang Islam yang di mana-mana tempat. Tak boleh kita berujar untuk di Malaysia dia di mana-mana saja akan kita kata terkena kita dengan. Nah, baik. Selepas kita teruskan dengan usul fiqh. Apa dia tadi? Soalannya? Tadi kita katakan tadi tanah-nah dari sudut lafaz sebenarnya dia menunjukkan berdehem lah, bukan tadi. Seperti kalau silap yatanahha lain dengan tanahnah. Tanahha lain daripada tanahnah. Seperti saya tadi ingat dia adalah tanahha. Baik, kita balik kepada tentang panas tu, kita kata biasalah kita mana-mana itu urusan kita. Kita akan berurusan dengan mereka-mereka yang kita tak setuju. Dan itulah ujian Allah kepada kita. Bagaimana kita meringankan kita katakan kesan samping yang buruk daripada ini. Kita harus hajar. Kita sebab kita katakan bahawa kita kalau mempunyai sifat yang prihatin terhadap hidayah mereka, kita nak cegah. Macam mana nak kasih tahu, nak sampaikan benda ni kepada mereka? Macam mana kita nak buat? Jadi kalau ini jadi sebagai kerisauan kita, kita akan cari jalan untuk lakukannya. Gendang masjid. Allah Ustaz. Dekat mana? Dekat masjid mana? Terus jalan sekarang ada gendang. Patutnya imam dia. Imam masjid. Dia nampak ni pasukan gerakan. Dia tegur Dia menambah. Astagfirullahaladzim. Tak arah mana Ustaz. Rasa mana? Eh nak pergi. Itu kat sini masa tu yang masa awal tahun akhir tahun. Kita ada benda perkara yang kita harus tahu bahawa kita sebenarnya kita tinggal di dalam keadaan negara yang melihat bahawa dia ada undang-undang tersendiri, kan? Tapi takkan imam mesti kita tak tahu lah. Ya, sebab tu kita katakan. Mereka tahu dan semua betul, perhatian awak betul. Cuma masalahnya apabila kita lakukan demikian, kita tak boleh lakukan perkara yang menyebabkan kita kerugian. Kerana memukul orang ke dengan sengaja tak sengaja ataupun ini ada satu perkara yang kita katakan dilarang. Melainkan kita ada apa lantikan daripada kerajaan dan sebagainya, maka orang-orang ini baru boleh kita kata lakukan. Yeah. Sebab tu kalau macam kita ada dua macam, kalau di negeri Islam, kalau muhtasib apa orang-orang yang melakukan hisbah ni dua macam, hisbah tatawu' dengan hisbah yang muayyan, ta'yin daripada hukumah. Mana pilihan yang telah dilantik oleh kerajaan berbeza dengan mereka yang ahlu tatawu', ahlu apa amar ma'ruf nahi munkar ni dua macam yang melakukan secara tatawu', mana secara voluntarily. Orang yang lakukan secara volunteer, di volunteer ataupun secara sukarela, tak boleh, tak ada kita ada authorization untuk lakukan perkara yang seperti yang orang yang dilantik oleh kerajaan. Kerajaan boleh tangkap orang tu, boleh mungkin boleh sebat kerana dia langgar pun sebagainya, boleh pukul macam tadi kan. Tapi kalau lah mutatawik, kita kata tak boleh. Dia punya kadar dikadarkan. Kalau dia tak boleh dengan tangan, dia dengan lidah. Kalau tak boleh lidah, hati lah. Itu paling lemah. Dia marah dengan hati. Itu bagus lah. Itu kita kata keingkaran itu satu iman lah. Kerana Nabi SAW ada walaisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min al-iman. Tak ada selepasnya itu sedikit pun daripada sebiji apa sawi daripada iman. Jadi bila dah cakap imam tu yang jemput ni. Yang kedua imam menyebut. Eksekutif imam menyebut. Saya nak biar apa? Jahil murah. Kalau saya tu kan saya bukan mungkin boleh tapi daripada hadis yang selepas nama iman kan, kalau kita ada kuasa dengan tangan kan, daripada hadis yang selepas nama iman tu bukan berarti kita duduk tengok kita diam tu Ustaz. Yalah, kita sebenarnya tak, kita kalau kita ikut demikian keingkaran kita, kita tidak berada dalam tempat dalam majlis tersebutlah. Kita buat saya nak ambil boleh je. Tak boleh. Surat je. Awak pergi, kita ada channel-channel yang betul. Kita guna channel tersebut. Channel tersebut. Saya lagi pun ada. Macam saya kan. Saya nak pergi report juga. Boleh je. Bukan macam nak. Dia cuba. Dekat mana pun dah? Teruslah. Sampai nanti kita nasihatkan orang insyaAllah. Kita nasihat. Kadang-kadang kita katakan. Mana kita sampai? Buku mana? Masya-Allah masih tak menyisihkan. Hijau. Eh? Oh, dah lagi 5 minit eh? Dah tak sempat. Macam 5 minit. Macam mana kita nasihatilah mereka? Kita kata bahawa dasar pertama sekali dasar ya. Pertama adalah kita katakan dia tidak kalau Ustaz Murad bila nak start juga. Boleh. Boleh insya-Allah. Jadi macam mana kita akan kita pastikanlah perbuatan kita tindak balas kita berpatutan dengan undang-undang syariah dan undang-undang negara. Penting kita ambil perhatian. Jadi yang Ustaz sebut Astaghfirullah. Kita saya dari lafaz hadis yang sebab saya cek semua tak ada yang tak apa saya sebut. Astaghfirullah. Kalau nak buat pada tempat lain saya rasa tak ada masalah, tak ada orang cakap. Tapi kalau masalah dia dalam lepas solat kita kata mana dalil awak buat Astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada pula berubah lagi. Dia kata, syekh dia berkata bukan hayyul qayyum, hayyal qayyum. Kita kata tak kena. Ha. Dia bingung nak saya baca lagi ayat tak panjang kita minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Allah tu Maha Esa beri atas dirinya sendiri. Makna baik, alhamdulillah. Betul, makna ni baik kita kata. Tapi setiap tidak semua setiap makna yang baik itu kita katakan ini anjuran. Jadi bila kita kata kita selawat ni selawat baik, nak maknanya selawat naria, selawat badaria, selawat apa lagi? Macam ada selawat yang ada kan? Baik. Al-hadad sebagainya. Kita kata semua selawat ni dia kata baik. Kita kata tak ada masalah awak nak kata baik ke tidak. Tapi yang penting kita berikan perhatian. Kalau kita nak jadikan sebagai ibadat, pastikan ada perintah. Kalau ada perintah, lafaznya macam mana, kita ikut macam mana gitu. Kalau tidak, kita jangan. Bagaimana yang abdalnya astagfirullah. Kita kata sebaiknya berpada pada astagfirullah. Yang berpada lah, mana tak payah pergi pada astagfirullahaladzim. La ilaha illahu al-hayyul. Kerana lafaz tu saya masih belum. Kalau melainkan kita dah dapat dalil daripada mereka. Kita kalau dapat dalil daripada mereka, ini ada dalilnya. Dengan datangan hadis riwayatnya, kita beri sebagainya, persilakan kita. Beritahu kita, kita akan amalkan sama-sama semua. Lepas tu kita boleh amalkan sama-sama. Kalau betul hadisnya sahih, kita tukar. Sekarang tak perlu astagfirullah, boleh kita buat dua macam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ibadah tauqifiyah. Ibadah ni dia berhenti di mana sebenarnya kita suruh. Kalau tak suruh, jangan pandai-pandai buat. Buat tak ada, tak diterima. Ahli sufi lah Ustaz. Ahli sufi kan. Kita ni bukan majlis pada majlis pada apa membidas, tapi tak. Kita kata ini dasarnya. Dasarnya kita ada pengukuhan dalil menunjukkan bahawa ibadah yang kita nak lakukan ini perlu pada dalil. Perlu kepada cara yang ditunjuk Nabi SAW. Lafaz yang ditunjuk Nabi SAW. Tambah tidak, kurangkan pun tidak. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Kalau kita tambahkan, dengan tambah dalil, kita kata tambahan itu masuk kategori yang sebagian ulama kata tak diterima, dia tertolak langsung. Jadi, lebih baik kita lakukan benda yang yakin. Yang sunnah, yang yakin, daripada kita melakukan benda yang samar-samar dan ada kesangsian, diterima atau tidak diterima. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Jadi kita ada dasar tu kita kukuhkan. Kenapa? Kalau tak, agama akan berubah dalam masa yang singkat. Berubah semua, buat sikit-sikit. Jadi dah lama kita dah, ni mana asalnya? Semua tak ada asal. Sebab tu pemeliharaan agama ini, pesuciannya harus di antara kita jaga adalah jaga bagaimana ibadah itu dilaksanakan sebagaimana yang disuruh dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kita bergajak daripadanya. Dan kita berkeras kepadanya kerana kerana itulah jalan yang mana kita yang kita menunjukkan kita benar-benar mengambil Nabi sebagai Rasul kita. Yang kita telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita ni dasar. Walaupun kita di pulau kan. Walaupun kita orang suka tak suka perbuatan kita tak masalah. Kita kata. Tak pun. Allah Taala lah. Sallallahu alaihi Muhammad. وعلى آله وصحبه محمد وعلى آله محمد الحمد لله رب العالمين وكل ما تسمعون استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك واتوب إليك.